بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات مسلمين مسلمة سيدان جماعة yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita menyambung ke hadis 198 halaman 491. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحاء فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر ولا آتيه. حديث متفق عليه. Maksudnya dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak pada hari kiamat, akan ada seorang yang didatangkan, kemudian dilemparkan ke neraka. Maka keluarlah, isi perutnya seraya berputar-putar di neraka. Itu seperti berputarnya keledai yang sedang berada di batu penggilingan. Lalu para penghuni neraka itu berkumpul di seputarnya seraya berkata, hai fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah engkau dahulu telah menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar? Maka orang itu menjawab, benar, aku dahulu memang pernah menyuruh berbuat baik, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku memang mencegah dari perbuatan mungkar, tetapi aku malah mengerjakannya. Hadis muttafaq alaihi. Kalau dilihat pada hadis ini, orang yang menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak melakukannya, balasannya adalah berat, iaitu dihumpan ke dalam neraka. Dan dahsyatnya dihumpan ke neraka sehingga pecah perutnya dan isi perutnya berputar-putar. Kalau kita lihat hadis ini, hadis muttafaq alaih, berapa ramaikah orang sekarang yang seperti itu, mengajak kepada kebaikan tapi dia tidak buat, melarang daripada keburukan tapi dia melakukannya. Kita lihat berapa ramaikah orang bid'ah. Orang bid'ah ini mengajak kepada kebaikan tapi dia tidak buat kebaikan tapi dia buat bid'ah. Apakah mereka tidak termasuk dalam gulungan ini? Dia termasuk. Orang yang mengajak kepada kebaikan, itu kebaikan Quran dan Hadis. Tetapi kalau dibaca, dibuat sebaliknya, inilah akibatnya. Saya katakan bahawa orang-orang yang mengajak kepada bid'ah ni di luar, mereka mengajak kepada kebaikan bunyinya. Jom kita kembali kepada Al-Quran, sebagai ahli Quran dan ahli hadis. Kalau ditanya siapa ahli Quran dan ahli hadis? Ahli Quran dan ahli hadis, ahli sunnah. Walaupun pada zaman SAW, kalimah ahli sunnah wal jamaah tidak digunakan. Penggunaan kalimah ahli sunnah wal jamaah adalah selepas zaman salaf terutamanya. Tapi zaman SAW tidak digunakan. Sebab timbulnya ahli sunnah wal jamaah bila timbul firqah-firqah yang bid'ah. Seperti Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya. Bila firqah-firqah bid'ah ini muncul, untuk membezakan di antara firqah sunnah dan firqah bid'ah, maka mereka cepat-cepat mengatakan kami ahli sunnah yang tak ada kena mengena dengan firqah ini. Cuma dulu, bid'ah kerana perpecahan. Sekarang, bid'ah bukan saja perpecahan dalam semua aspek dia. Dalam sembahyangnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, perpecahan dah jelas sekali lah. Ulang lagi sekali, penggunaan ahli sunnah wal jamaah dalam tafsir ada. Bermakna SAW pernah melafazkan tentang kalimah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi penggunaan ahli sunnah wal jamaah secara menyeluruh itu setelah zaman salaf. Secara besar-besaran. Kenapa kita katakan zaman SAW tidak ada penggunaan kalimah ahli sunnah wal jamaah walaupun sudah dilafazkan? Kalau orang bertanya, bila SAW melafazkan kalimah ahli sunnah wal jamaah? SAW melafazkannya semasa menafsirkan ayat Yauma tabyaddu wujuh wa tasuddu wujuh. Ada ayat Quran, Allah mengatakan pada hari tersebut, maka putih berserilah muka orang-orang yang diridhai Allah. Dan hitam legamlah muka orang yang dimurkai Allah. Yang putih berseri, kata Rasulullah, ahli sunnah wal jamaah. Sebagian ulama mengatakan yang putih berseri adalah ahli sunnah. Jadi ahli sunnah memang ada kalimahnya. Ahli sunnah wal jamaah itu benar-benar digunakan setelah zaman salaf. Kenapa? Saya ulang lagi sekali. Kerana sudah muncul firqah-firqah yang bid'ah. Firqah bid'ah yang pertama sekali Khawarij. Kedua Syiah. Kemudian Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan seterusnya. Jadi untuk membezakan di antara firqah betul-betul ahli sunnah wal jamaah, maka digunakan secara langsung kami ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang dikatakan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dikatakan ahli bid'ah. Jadi dulu bid'ahnya berlaku kerana perpecahan. Tetapi sekarang akhir zaman abad ni, perpecahan bukan saja bid'ah bukan saja di kalangan perpecahan kerana perpecahannya, tapi bid'ah di semua aspek ada, di semua segi ada. Solatnya ada bid'ah, puasanya ada bid'ah, zakatnya ada bid'ah, semua ada bid'ah. Orang yang mengajak kepada sunnah, tak melaksanakan sunnah, ditakuti termasuk dalam hal ni, termasuk dalam hadis ni. Dia mengajak kepada kebaikan. Yang ni, jom kita kembali kepada Quran hadis. Tapi sebaliknya dibuat. Faham? Kan ramai orang sekarang, saya ahli sunnah wal jamaah. Saya mengajak kepada ahli sunnah wal jamaah. Tetapi semua bid'ah dirangkum. Ini bermakna dia cakap tapi tak sempurna buat. Faham ya? Jadi yang banyak kena sekarang adalah orang-orang masjid tu. Kaki-kaki masjid. Ustaz-ustaz yang mengajak kepada sunnah. Tetapi pelaksananya bid'ah. Terkena dalam ayat ni. Ataupun dia dah tahu sunnah. Dia mengajak kepada sunnah. Tapi dia tak laksanakan sunnah. Dia buat sebaliknya. Ataupun dia larang orang daripada buat maksiat. Tapi juga dia buat maksiat. Jadi dalam Islam, Allah sangat marah kepada orang yang mengajak kepada kebaikan tetapi dia tidak berbuat. Dan Allah sangat marah kepada orang yang mengajak kepada kebaikan, dia tak buat kebaikan tetapi sebaliknya dia buat kejahatan. Sebagaimana orang Yahudi. Jadi dalam kaedah, ada kaedah ifrat wa tafrid. Ifrat wa tafrid. Ataupun dalam kaedah galau. Ifrat wa tafrid, seperti orang-orang Yahudi mengajak kepada kebaikan tetapi dia tak buat. Sebaliknya, begitu juga orang-orang Nasrani, dia mengajak kepada kebaikan. Dia buat tetapi tak ada ilmu. Dua-dua ni adalah dilaknat oleh Allah SWT. Sehingga kita katakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan kau gulungkan aku, gulungkan orang Yahudi. Mengajak kepada kebaikan, dia tak buat, disuruh orang buat. Allah laknat dia. ataupun tak ada ilmu, mengajak kepada kebaikan, dia buat tetapi dibuat bukan yang sunnah tapi yang bid'ah sebab tak ada ilmu. Jadi hadis yang muttafaq alaihi, besok di hari kiamat, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dia tidak melakukan, tetapi melakukan sebaliknya, itu akan dihumban ke dalam neraka dengan begitu kuat sehingga terburai isi perutnya. Macam nangka, orang masak daripada tinggi sampai ke bawah dia, hancur. Dia pecah, berkecai. Begitulah perut orang yang dihumban ke neraka. Dan isi perut ni, usus, kalau ikut mereka, kenapa perut manusia ni lebih panjang daripada harimau? Sebab harimau dia makan daging. Dia kena cepat buang. Kita jenis bukan makan daging. Kita jenis makan sayur-sayuran dan sebagainya. Nasi dan sebagainya. Maka kita ni panjang. Prosesnya lama. Jadi, perut yang panjang ni besok di akhirat, kalau dihumban, dia terburai. Itu dikatakan seperti keldai yang bawa pemutar tu. Tahu pemutar? Dulu orang-orang Arab, kalau nak naikkan air, keldai tu ditutup matanya, dia suruh jalan. Dia tak nampak, sedangkan diputar kat situ. Berhenti dipukul. Lembu pun digunakan. Jadi besok, diumpamakan seperti keldai yang sedang memutar. Jadi teleprot tu diumpamakan seperti itu. Dahsyatnya. Jadi orang yang menyuruh kepada kebaikan, tetapi tidak melakukan, tapi sebaliknya melakukan yang mungkar, akan akibat seperti ini. Kalau ditanya sekarang, apakah benda ini berlaku? Kata-kata Rasulullah itu makbul. Perkataan Rasulullah itu benar. Perkataan Rasulullah itu pasti berlaku. Sekarang sudah berlaku. Okey. Kalau kita lihat, di luar tu dikatakan mereka ahli sunnah wal jamaah. Hebat kan? Dikatakan kita ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan kita wahabi. Okey. Ahli sunnah wal jamaah, sunnah apa yang kita lakukan? Mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak lakukan sunnah. Bila tidak lakukan sunnah, bermakna melakukan yang bid'ah. Yang bid'ah itu mungkar. Anta mengajak kepada kebaikan, anta tak buat. Tapi sebaliknya anta buat kemungkaran. Ini akibatnya. Jangan dikatakan, dimaksudkan hanya orang itu mengajak kepada kebaikan, tapi tak buat, tapi buat yang mungkar. Mencuri dan sebagainya. Dilarang orang mencuri, dia mencuri. Memang akibatnya seperti ini. Mencuri itu satu dosa. Tapi yang paling tepat, bid'ah pasti ke neraka. Kerana jaminannya, kullu bid'atin wa kullu dhalalatin. Subhanallah. Jadi ancaman yang paling banyak dalam hadis ini ditujukan kepada ahli bid'ah. Bukan ahli maksiat. Ahli maksiat termasuk. Tapi yang paling dahsyat ahli bid'ah. Kerana cuba lihat ya. Kita baca lagi sekali. Yang tak punya buku dengar, yang ada buku kita lihat sama-sama. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak pada hari kiamat, jadi di hari penyiksaan, akan ada seorang ataupun seseorang yang didatangkan. Yang didatangkan oleh Allah SWT, dipertuntunkan kepada manusia. Dipertuntunkan kepada manusia. Sekalian manusia akan melihatnya. Kemudian dilemparkan ke neraka. Dan dilihat oleh manusia. Maka keluarlah isi perutnya. Seraya berputar-putar di neraka, itu seperti berputarnya keldai yang sedang berada di batu penggilingan. Keldai kalau nak gilingkan apa ni, gandum dan sebagainya, kita tengok negeri Arab. Saya sendiri tengok. Ditutup matanya, dipukul, pusing. Jadi pusing kat situ. Matanya ditutup, tak nampak. Dia pusing, seolah-olah dia jalan jauh. Sedangkan dia tak pusing kat situ. Sampai dah habis kerjanya, baru dibuka matanya di sini. Diumpamakan hinanya perbuatannya. Lalu penghuni neraka berkumpul ya di seputarannya seraya berkata, hai fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah engkau dulu telah menyuruh berbuat ma'ruf dan menegah dari perbuatan mungkar? Maka orang itu menjawab, benar, aku dahulu pernah menyuruh kepada perbuatan baik, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Mengajak kepada sunnah, tapi tak buat sunnah. Mengaku sebagai ahli sunnah, tetapi dia buatnya bid'ah. Dan aku memang mencegah dari perbuatan mungkar, tetapi aku mula mengerjakannya. Apa yang mungkar? Bid'ah. Dia melarang perbuat bid'ah, tetapi dia jadi tekong bid'ah. Subhanallah. Ini di antara maknanya. Ataupun dia larang orang buat judi misalnya, dia berjudi. Ataupun dia larang orang buat kemungkaran-kemungkaran yang umum, minum arak misalnya, makan riba misalnya, menipu misalnya, kalau dia suruh orang tinggalkan, dia buat, termasuk dalam hadis ini. Jadi supaya amar makruf nahi mungkar kita diterima oleh Allah SWT, jangan buat perkara yang bertentangan dengan hadis ini. Kalau kita dah menyuruh orang buat makruf, kita buat. Sebab Nabi dijadikan oleh Allah SWT sebagai contoh. Nabi sudah ada, maka orang alim jadi contoh. Tapi kalau orang alim menyuruh kepada kebaikan, tetapi dibuat sebaliknya, subhanallah, laknat Allah berganda berbanding dengan orang yang bukan alim. Tapi istilah orang alim ni dua. Satu, istilah orang alim memang orang yang betul-betul ditaitirkan ulama. Kedua, orang alim arti alim orang berilmu. Siapa saja yang berilmu, tak kira ilmu tu banyak atau sedikit, yang penting berilmu. Kalau dia tahu bahawa benda tu haram, dia larang orang buat, tetapi dia buat, ini akibatnya paling buruk. Terutama ibu bapa ya. Jaga-jaga tu. Ibu bapa melarang anaknya buat maksiat, tapi dia buat maksiat. Ya kan? Yang paling banyak sekali melarang anaknya merokok, tapi dia kaki rokok. Macam mana pula? Ya kan? Melarang anaknya tinggalkan sembahyang, tapi kadang-kadang dia tinggalkan sembahyang. Saya dapat berita ni, jamaah sendiri, ustaz, bapa saya memang strict masalah ni, tapi dia buat. Artinya kalau saya tinggal sembahyang, dia pukul. Tapi berapa kali tinggal sembahyang? Tengok bola sampai habis. Subuh hilang, maghrib hilang, ataupun isyak hilang. Dalam waktu subuh, lepas subuh baru sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib. Ataupun sembahyang isyak. Dia larang orang buat maksiat tinggalkan solat, tapi dia tinggalkan solat. Bila waktunya? Ada masa-masa tertentu. Tidak boleh dijamak antara isyak dengan subuh. Tapi syok sangat tengok bola. Ya, duduk di kedai kopi, balik dalam letih, dia tidur. Tak tidur sekejap, lama-lama tidur, bangun pukul 10. Buatlah apa, satu hukum baru. Jamak di antara maghrib dengan subuh. Ataupun dengan isyak, subuh, maghrib. Isyak, maghrib, subuh di jamak. Mana ada? Orang seperti ini menjaga-jaga. Ataupun saya katakan tadi, dilarang anaknya buat maksiat. Sampai ada jemaah mengatakan, bapak saya larang saya minum arak, tapi hari Cina dia balik mabuk. Sebab hari Cina banyak-banyak apa? Free, Kasberg free. Orang seperti ini, jangan cakap ya, anak kita manusia, anak kita makhluk Allah, anak kita hamba Allah. Dia punya kewajipan. Bila anda beri dia satu kewajipan, dia dah taati, anda langgar, subhanallah. Anda seolah-olah menipu dia dan termasuk dalam ayat ni. Yang kita katakan, itu anak aku. Jangan. Anak ke yang penting manusia. Manusia yang akil dan balik. Bila kita dah sampai ke sesuatu, orang tu dah buat, kemudian kita buat sebaliknya, kita akan mendapat akibat seperti ini. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Begitu juga para ibu di belakang. Melarang anaknya buat sesuatu, tetapi dibuat. Penerimaan ni dituntun oleh sekalian manusia dalam neraka. Orang neraka ni berkumpul untuk tengok balasan orang seperti ini. Hininya perbuatan, dia katakan mengajak kepada kebaikan tapi dia tidak buat. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kebencian kemarahan Allah orang yang bercakap tapi tak buat. Ataupun menyuruh orang kepada kebaikan tetapi dia sendiri tak melakukannya, tetapi sebaliknya. Jadi orang yang menyuruh kepada kebaikan bunyinya, dia mengaku ahli sunnah. Dia mengatakan, saya ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Biasanya kami lah. Kita ni dikatakan, ini bukan ahli sunnah wal jamaah, ini wahabi. Sedangkan kita sebenarnya kepada ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang seperti ini, cuba lihat. Mengajak kepada sunnah, Quran hadis, tapi yang dilakukannya bukan Quran hadis. Termasuk dalam kategori orang yang di dalam hadis ni. Dia mengajak, jom kita kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Kalau satu contoh, ahli sunnah wal jamaah malam Jumaat baca apa? Surah Al-Kahfi, beramai-ramai. Ingat dia hadis ni sahih disahkan oleh Al-Albani. Tempori ada orang membantah saya di sini. Jika hadis ini tidak sahih, Al-Albani tidak sahihkannya. Jenuh saya kena cari semula. Sekali Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahiha mengatakan hadis ini sahih. Dan hadis silsilah hadis sahiha tidak diulang cetak kecuali diperbaiki. Yang terakhir sekali cetakannya Al-Albani mengatakan sahih. Jadi malam Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Tapi tidaklah cara kalau dulu kita katakan mereka ramai-ramai yasinan, jangan buat pula kahfian. Jom kahfian. Jom ramai-ramai kita baca surah Al-Kahfi. Membaca Al-Quran ramai-ramai, kalau seorang-seorang baca, okey. Tapi kalau ramai-ramai serentak baca, itu hukumnya bid'ah. larangannya dalam Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca hendaklah kamu diam. Wa ansitu hendaklah kamu diam, perintah Allah Taala daripada langit. Wa ansitu la'allakum turhamun. Semoga kamu dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu, apabila Quran dibaca. Wa idza quri'al Qur'anu, disuruh kita fastami'u lahu, hendaklah kamu dengar dulu. Wa ansitu hendaklah kamu diam, semoga kamu dapat rahmat. Jadi orang yang baca ramai-ramai seperti baca Yasin ramai-ramai itu hukumnya ia bid'ah kerana dia menentang Quran dan hadis. Subhanallah. Jadi mereka mengajak kepada sunnah, tapi di antara sunnah malam Jumaat mereka langgar. Dan mereka ia mengatakan mereka paling sunnah. Dia ikut sunnah baca Al-Quran seorang-seorang, didengar oleh yang lain. Tetapi mereka tak ikut sunnah, tapi mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tak ada ramai-ramai baca zikir. Jom ramai-ramai afdalu zikri annahu la ilallah, terus ramai-ramai sampai 100 kali. Juga tak pernah dilakukan. Saya katakan bid'ah kerana kami ada hujah. Siapa Abu Abdul Rahman Ibn Mas'ud? Dua orang sahabat pergi masjid. Lihat zaman sahabat. Dia nak masuk masjid takut. Kenapa di dalam masjid sedang berlaku bid'ah? Ada satu orang jadi tekong. Bila katakan kabbiru, ramai-ramai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Tahlilu, tahlil, la ilaha illallah. Jadi bila dua orang sahabat ni masuk ke masjid, dia patah balik. Dia takut dengan bid'ah ni. Tapi dia tak berani bertindak. Dia pergi rumah Abu Abdul Rahman. Sampai di rumah Abu Abdul Rahman, ni kan subuh. Abu Abdul Rahman belum bangun lagi. Bukan belum bangun, belum keluar. Maka dia tunggu. Bila Abu Abdul Rahman keluar, dia terperanjat dua orang sahabat menunggu di depan pintunya. Abu Abdul Rahman pun bertanya, apa gerangan hantar berdua ni tunggu di depan rumah anak? Apa kata dua orang sahabat ni? Ya Abu Abdul Rahman, jom kita ke masjid. Kalau kau tengok di masjid nanti, kau mesti mengingkarinya. Dia tanya lagi, apa dia? Kata dua orang sahabat, jom kita pergi. Sampai di masjid, Abu Abdul Rahman tengok satu kumpulan dengan biji-biji hasah. Hasah ni batu kerikil. Dikira 33. Dia katakan tahlilu, tahlil la ilaha Allah. Semua ramai-ramai. Abu Abdul Rahman dengan segera lompat di tengah-tengah orang tu, di tengah-tengah kumpulan tu. Apa dia cakap? Celaka bagi kamu, tak dipuji saya. Celaka bagi kamu. Orang zikir ramai-ramai ni, orang sedang zikir dalam masjid lagi, masjid-masjid Nabawi lagi. Kata Abu Abdul Rahman, celaka kamu. Dikatakan baju Nabi pun belum koyak. Pinggan mangkuknya belum pecah. Artinya, istilah orang Melayu, kuburnya masih merah. Kamu dah buat bid'ah? Kata tengok dia, ya Abu Abdul Rahman, tujuan kami adalah baik. Tujuan kami baik. Niat kami baik. Kata Abu Abdul Rahman, berapa ramai orang yang berniat baik tetapi kebaikan tidak diterimanya? Berapa ramai orang berniat untuk berbuat baik tetapi kebaikan tidak ditemuinya? Sebab tak ikut sunnah. Orang yang membantah tegungnya, antara baca dia punya sejarah, mati dalam mati fasik. Termasuk orang-orang khawarij yang menentang pemerintah. Lihat, Abu Abdul Rahman ditentang. Kata Abu Abdul Rahman, jangan buat, ini bid'ah. Dia melawan. Apa nak buat? Akhirnya Allah tunjukkan dia mati dalam keadaan fasik. Jadi saya katakan, orang yang baca zikir beramai-ramai di masjid, yang sekarang buat, itu ada larangannya dari Abu Abdul Rahman. Ibn Mas'ud dipeluk oleh Rasulullah, dikatakan kepada kita semua, ta'allamul Qur'ana min hadar rajul. Kata Rasulullah SAW kepada manusia ni, kau ambillah pelajari Al-Quran daripada Abu Abdul Rahman ni. Bermakna dia pakar Al-Quran, dia khalifatul Quran ataupun khalifatul tafsir. Dia ulama tafsir. Jadi orang seperti ini disuruh kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri adalah ulama seperti Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, yang empat khalifah, Abu Hurairah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang kita baca ni Muslim, Bukhari. Kita kena taat kepadanya. Jadi Ibn Mas'ud melarang berzikir beramai seperti itu. Allah melarang membaca Al-Quran beramai-ramai seperti itu. Tapi orang ini mengaku sebagai ahli sunnah, lebih sunnah daripada kita. Kalau kita larang, kita dikatakan ahli bid'ah. Jadi orang tu terkena ayat ni sebenarnya. Jangan main-main tu. Ada orang mengatakan, "Ustaz, saya tahu ni. Ini bid'ah. Dia ikut juga." Kenapa katanya? Saya terpaksa. Siapa paksa antum? Ada satu hadis Bukhari mesti ingat. La'anallah man awa muhdisan. Allah laknat orang yang bekerjasama, bergabung, bersatu dengan pembuat bid'ah. La'anallah man awa muhdisan. Allah laknat orang yang bergabung, orang yang bekerjasama dengan ahli bid'ah. Bagaimana bergabung? Atau masuk di situ, apa baca sama-sama. Oh, saya cuma nak baca zikir-zikir, saya tak bersama dengan mereka. Bila duduk bersama mereka, tetap dikatakan ahli bid'ah. Jadi tuan-tuan, apa yang kita belajar ini untuk diamalkan. Jangan kita, oh, ustaz cakap, saya tak buat dia. Pernah tengok saya buat. Duduk kat masjid, dengan mereka baca tahlil ramai-ramai. Kita tak akan buat. Jadi kalau antum dah belajar malam ni, tolong jangan dibuat. Makanya kalau ada keluarga kita yang mati, kalau benar-benar kita ahli sunnah wal jamaah, pastikan sunnah mana kita lakukan. Sunnah yang datang daripada Rasulullah SAW atau sunnah yang dicipta oleh manusia akhir zaman. Sunnahnya ada dua. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha." Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, maka baginya pahala-pahala orang mengikutnya. Kemudian ada sunnah pula, "Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alihi wizruha wa wizru man amala biha," disambung ila yaumil qiyamah. Siapa mencontohkan sunnah yang tidak baik, sayyi'ah yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Sunnah biasanya ada contoh. Tapi contoh yang Rasulullah SAW lakukan itu sunnah yang hasanah, sunnah yang baik. Ada lagi satu sunnah, dia katakan, yang tidak dicontohkan. Yang dikenal sekarang sebagai bid'ah. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk, maka baginya dosa-dosa orang yang melakukannya. Jadi orang yang buat ini, ditiru oleh anaknya, keturunannya, sampai kiamat besok dia ditanggung. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, kita tanya, sunnah Rasulullah SAW atau sunnah manusia ini? Kalau sunnah Rasulullah SAW, kita berjaya. Kalau ikut sunnah, orang-orang yang kaki bid'ah ni, dia sudah binasa. Dalilnya pun sama daripada hadis Bukhari. Pamankana fatratahu ila sunnatin faqad ihtada, pamankana fatratahu ila bid'atin faqad dhalla. Siapa yang fatrahnya ikut sunnah, maka dia berjaya. Siapa yang fatrahnya ikut bid'ah, maka dia sudah binasa. Apa itu fatrah? Ritual dia. Amalan. Kalau setiap hari Jumaat, kalau dia baca surah Al-Kahfi ikut sunnah. Tapi kalau dia setiap malam Jumaat, dia baca surah Yasin, dia ahli bid'ah. Kalau baca surah Al-Kahfi tak puas dia, dia baca juga Yasin pun sama juga. Sebab kena kebiasaan aja baca Yasin. Ada orang seperti itu. Ustaz, saya dari kecil, bapak saya, mak saya, datuk saya, nenek saya ajar saya baca Yasin. Setelah saya baca surah Al-Kahfi, boleh tak saya baca Yasin? Ya, Syekh. Entah boleh asal. Entah nak baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi cukup lah. Tidak boleh seperti itu. Kita baca surah Al-Kahfi saja. Begitu juga jangan panggil, "Ustaz, saya tak buat kat masjid." Saya panggil anak-anak saya. Semua anak-anak saya, cucu-cucu saya. Saya baca macam kat masjid. Sama juga sama ada hantar buat kat masjid, buat di mana pun. Kalau itu bid'ah, tetap bid'ah. Jadi kalau kita sekarang mengatakan ahli sunnah wal jamaah, pastikan sunnah yang mana. Kalau sunnah Rasulullah SAW, kita berjaya. Kalau sunnahnya orang-orang yang tak pernah ikut sunnah ni, ataupun ikut sunnah juga ikut bid'ah, jangan ikut itu. Saya bacakan hadis tadi, la'anallah man awa muhdisan. Allah laknat orang yang bergabung, bekerjasama, ataupun menghidupkan bid'ah ni. Awa muhdisan ni bahaya. Jadi tuan-tuan, semoga Allah SWT menggolongkan kita, golongan orang yang kembali kepada sunnah, dan sunnah yang dikatakan sunnah Rasulullah SAW. Bukan sunnah sayyi'ah, ataupun sunnah yang keji. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis, penjelasan mengenai siksaan orang yang perbuatannya menyalahi ucapannya kerana dia melakukan pelanggaran padahal dia mempunyai pengetahuan yang seharusnya perbuatannya takut dan menjauhi diri dari pelanggaran. Jadi orang-orang yang melakukan bid'ah di luar, kadang-kadang dia tahu. Saya ada tak dalil yang anda buat? Tak ada. Kenapa anda buat? Niat saya baik. niat baik sebagaimana Abdurrahman Ibn Mas'ud mengatakan kepada gulungan yang orang buat tahlil di masjid itu, apa katanya? Berapa ramai orang yang niatnya baik tetapi kebaikan tidak ditemui olehnya. Kerana kebaikan, kebenaran hanya dalam Quran dan hadis. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Yang lain tak ada. Jadi yang daripada Tuhan kita, kita jangan ragu. Yang daripada Tuhan kita kan dua, betul kan? Quran dan hadis, sebab dua-dua wahyu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya buat baik ustaz, tanya dalilnya. Qul hatu burhanakum in kuntum solihin. Berilah dalil kalau kata-katakan ini baik. Sebab kebaikan itu hanya daripada Tuhan kita. Kebaikan adalah hanya daripada Tuhan kita. Jadi sampaikan kepada Nabi dan Nabi terangkan kepada kita. Itu kebaikan. Selainnya tak boleh jadi baik. Niat macam mana pun tak akan jadi baik. Sebab syarat ibadah dua. Niat ittiba. Niat contoh. Atau niat mesti ada dalil. Dan Quran mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin menemui Tuhannya, syaratnya apa dia? Faly'mal 'amalan salihan. Amal soleh, amal ittiba. Anda lihat semua tafsir mengatakan amal soleh dimaksudkan adalah amal yang ada contoh. Amal yang mengikut contoh. Itu amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dah buat amal soleh, jangan buat syirik lah. Apa dia? Syirik macam-macam pintunya. Berapa ramai orang setelah niatnya baik, tapi kekubur akhirnya. Syirik. Dan niat baik, bagus dia. Tetapi akhirnya pergi kubur juga. Apa salahnya saya jumpa? Wali Allah. Wali Allah dah mati je. Dah mati dah tak ada kat situ. Dia pergi, dia minta macam-macam dengan wali Allah. Ini perbuatan adalah perbuatan syirik. Dan kalau ada buat perbuatan syirik, amal kita batal sebagaimana kita dah jelaskan berkali-kali. Di antara hal-hal ghaib yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah penyifatan neraka dan orang-orang yang diazab di dalamnya. Jadi kalau nak cerita pasal neraka, jangan lebih-lebih ya. Nanti macam malam Isra Mi'raj, orang tu cerita pasal neraka macam seolah-olah dia dah pergi neraka. Pembohong besar ya. Lebih-lebih sangat. Apa yang Rasulullah SAW dah ceritakan, itulah ceritanya yang benar. Sebab kita tak boleh menerokai ke alam ghaib sampai kan tengok neraka. Kadang-kadang dia cerita pasal surga seolah-olah dia pernah duduk lama kat syurga. Nak ceritakan pengalaman dia. Yang sini kadab habis. Pembohong habis. Orang-orang yang di luar ni tak ada modal kadang-kadang. Dia cerita surga subhanallah. Kadang-kadang saya nak menyampah. Risau saya duduk. Kenapa? Nak tunggu sampai isyak kena duduk. Tapi ceramahnya cerita pasal surga. Nak tegur nanti subhanallah. Dia tengok saya katanya apa wahabi. Jangan. Tapi kadang-kadang bila saya duduk, dia orang tak boleh ceramah. Kadang-kadang saya nakal juga. Orang tu sedang boleh ceramah, masih duduk depannya. Tak boleh ceramah dia. Dia cerita yang bukan-bukan. Dia cerita kat rumah dia bawa apa tadi sebelum datang. Sebab apa? Tak ada modal nak cakap. Kadang-kadang selepas ceramah saya datang, hantar cerita tadi mana dalilnya saya? Dia tak perasan saya ada. Tapi kalau ada saya senyap, tak boleh cakap dia. Ini berlakulah di meja-meja tempat kami ini. Tapi kalau boleh, kita jangan kacau lah mereka. Kalau boleh tinggalkan. Sebab duduk pun kadang-kadang ada faedahnya. Tak ada faedahnya. Paling-paling atas sakit hati nanti. Lebih baik kita tinggalkan. Kita teruskan poin seterusnya. Poin yang terakhir. Mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran akan mencegah berlakunya dari neraka. Kita suruh orang buat baik. Seolah-olah ahli syurga. Tapi kalau kita tak buat. Ancaman Allah tadi. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Sebesar-besar. Kemarahan Allah, kau suruh buat tapi kau tak buat. Kecuali memang kita tak boleh buat. Ya kan? Kita suruh orang pergi haji, tapi kita tak ada modal nak pergi haji. Jangan kita katakan, oh saya tak ada modal pergi haji, takkan saya nak pergi haji. Tidak, kita kena cerita pasal haji. Cuma kita tak mampu untuk pergi. Ya kan? Itu lain. Nanti janganlah ada mengatakan, saya ni ada satu penyakit, tak boleh berpuasa. Jadi saya tak boleh cerita puasa. Sebab nanti saya cerita, saya suruh, saya tak puasa. Bukan itu. Itu ada keuzuran. Tapi kalau dia suruh tapi tak buat, tak ada kuzuran, dia dapat akibat dulu. Malah di dalam satu kata-kata, sebelum orang penyembah berhala kena, dia kena dulu. Sebelum pembuat patung penyembah berhala itu diseksa, orang yang menyuruh kepada kebaikan tapi tak buat, dia akan diseksa dulu. Sebelum penyembah berhala. Jadi tuan-tuan, hadis ini adalah hadis muttafaq alaihi. Kita kena jaga. Poin seterusnya yang terakhir. Pada hari kiamat kelak, umat manusia akan saling mengenali satu dengan yang lainnya. Dan sebahagian mereka berteriak kepada sebahagian yang lain. Setelah tiraj tersingkap dan yang ghaib pun nampak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Dia menutupi semua aib dan kekurangan kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Ya, supaya aib-aib ini tidak tersingkap di hari kiamat, menyuruh orang kebaikan kita lakukan sedaya mungkin. Ya, menyuruh orang melakukan kebaikan kita lakukan sedaya mungkin. Kalau tidak mampu itu masalah lain. Tapi kalau kita mampu melakukannya, kita suruh orang buat tapi kita melakukannya, subhanallah. Ini satu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tertimpa kepada orang-orang seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, teruskan sahabat. Riwayatnya bukan Muslim. Tetapi hadisnya sahih. Surah Al-Kahfi dibaca pada malam Jumaat. Hadisnya adalah hadis sahih. Bukan riwayat Muslim. Saya tak ingat perawinya. Tapi adalah hadis-hadis yang sahih. Dan dibaca mula Jumaat bermula pada maghrib. Apa dia? Sampai siang. Bila mula Jumaat Kamis malam Jumaat tu bila maghrib dah kira Jumaat. Bila berakhir hari Jumaat bila maghrib. Itu dah hari. Bermakna lepas main Jumaat pun kita boleh baca surah Kahfi. Lepas Asar pun masih boleh. Lepas maghrib bahagian kita dah tak ada. Untuk dapat pahala. Dan di antara riwayat yang juga disahihkan, membaca 10 terawal daripada surah Al-Kahfi diselamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Ingat? 10 yang awal tu. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Dan seterusnya sampai 10 tu. Kalau kita hafal. Cara menghafalnya mudah. Kita baca hari-hari. Kemudian bila hafal, bila qiyamul lail kita ambil. Separuh. Kita ulang. Dia akan melekat. Itu cara menghafalnya. Dan apa salahnya taruh Quran di sini? Tiba-tiba lupa. Kita buka. Sampai kita baca. Tidak ada hadis melarang kalau kita membaca Al-Quran. Di dalam qiyamul lail, buka Al-Quran seperti ini. Dalil kami mudah. Faqra'u ma tayassara minhu. Taklah baca Quran tersebut dengan apa cara yang kamu mudahnya. Sekarang orang dah tak pakai buku lagi, pakai handset. Dia main pusing-pusing aja. Ya kan? Lepas tu dia letak. Apakah haram? Apakah batal? Tidak. Adapun pendapat Imam Syafi'i mengatakan batal, tak ada sebab. Kalau ada sebab, tidak. Contohnya Imam Syafi'i mengatakan kalau anda nampak seorang bayi akan jatuh daripada buai, kalau dibiarkan dia jatuh boleh mencederakannya, maka anda kena bangun. Selamatkan dia. Boleh tak kita sembahyang sampai mendukung dia? Ya, sembahyang dukung dia. Tidak membatalkan. Malah, Imam Syafi'i melanjutkan, kalau di depan kita sembahyang, dijadikan permukaan bumi ini adalah masjid. Kita boleh sembahyang di mana pun. Dan tanahnya suci untuk kita tayamum. Katakan kita sembahyang di satu tempat. Di depan tu ada gaung. Kita sedang sembahyang, orang buta, dah hampir ke gaung tu. Apa kita nak katakan? Wahai orang buta di depan gaung. Boleh bercakap saya? Kalau orang buta itu tak berpusing, artinya dia tak patah balik, kita kena ambil tangan dia, kita tarik dia, kita beritahu dia. Takut orang buta itu pekak, ya tak? Ha, jadi kita cakap, wahai orang buta depan gaung. Kalau dia pekak, mana nak dengar? Kita terpaksa pergi, kita pegang tangannya, kita beritahu dia. Batal tak? Tak batal. Imam Syafi'i sendiri mengatakan seperti itu. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Ya, kalau tak ada sebab, batal. Sampai orang tu faham ke Imam Syafi'i yang membatalkan kalau anggota besar. Kalau anggota kecil tidak. Tangan anggota besar, kaki anggota besar, kepala anggota besar. Tapi kalau jari bukan anggota besar. Tetapi mereka mengatakan, siapa gerak-gerak jari 3 kali macam ini batal. 1, 2, 3 batal. Ya Syekh, bodohnya dia. Imam Syafi'i mengatakan bukan kecil. Malah yang ini tu disuruh cepat. Suruh cepat, bukan gini-gini, suruh cepat. Tapi bukan gini ya. Ana sebut dulu. Menggerak-gerakkan jari, dia bukan gini. Ini kertas ke bawah, kertas ke bawah. Ini bukan gini. Ini gini ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dia sedikit saja di ujung. Sedikit saja. Tapi bisyidah. Bisyidah artinya laju. Mana? Ah, itu salah. Itu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jadi syekh kami mengatakan gini saja. Bukan gini. Tapi ada orang ada gini. Dia kena tegak betul-betul. Ada gini. Ujung. Ini, ni kena kat sini. Ini semua tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah di ujung mesti ditegakkan. Apakah ini sunnah? Sunnah yang matrukah. Apa itu sunnah matrukah? Sunnah yang sudah ditinggalkan. Ingat, apa yang ditulis oleh Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, menghidupkan sunnah yang ditinggalkan, pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Rebutlah. Jangan nanti depan anak tak goyang. Ya? Belakang anak, anda tak goyang, malu. Ataupun bila di rumah goyang. Di masjid tak goyang, takut. Goyang di mana pun. Tak ada orang nak kacau anda. Paling-paling dikutuk. Apa salahnya kena kutuk? Selagi kita pegang kepada kebenaran, semakin banyak kutuk, semakin besar pahala kita. Mudah-mudahan dengan contoh seperti ini, orang boleh tiru. Dengan menirunya ini, Allah. Saya bacakan tadi hadis. Man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amala biha. Siapa menunjukkan sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang menunjukkannya. Jadi, tebarkan. Jangan lupa. InsyaAllah. Jadi, tuan-tuan yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan bahawa yang kita lakukan ini sunnah. Dan sunnah ini bukan kehendak manusia, tapi sunnah kehendak Allah dan Rasulnya. Sebab sunnah kehendak manusia banyak. Ya kan? Tengok, musim perkahwinan ini sunnah juga. Kata Rasulullah, al-nikahu min sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunatku. Siapa yang berlainan daripada sunatku, bukan daripada golonganku. Nah, nikah juga tetapi bid'ahnya subhanallah. Macam mana saudara Abdul Munim? Sampai saja jauh-jauh dah tahu ni perkahwinan ni. Apa? Music. Kemudian sampai je dekat-dekat tengok, oh pelaminnya subhanallah. Pelaminnya pun berharga je. Walaupun sewa sampai ribu-ribu. Ya Syekh, sunnah mana ni? Allahuakbar, banyak lagi dah. Okey, ada soalan sahabat? Teruskan dia. Sepuluh pertama? Alhamdulillah. Kalau hadis ni Muslim, alhamdulillah. Bacalah, hafallah. Ya? Besok, paling hodoh manusia keadaannya bila menemui kiamat. Kata Rasulullah, manusia yang paling hodoh keadaannya bila menemui kiamat. Bertembungan kiamat. Sampai orang yang hamil, gugur hamilannya. Orang yang menyusukan, ditinggalkan anaknya. Sedang nyusu ni, anak sedang nyusu. Berlaku kiamat, ditinggalkan. Dilepas. Pada masa itu, manusia ketakutan. Sangat ketakutan. Dinamakan yang musyiddah. Supaya kita dalam keadaan yang, kata orang, apa, relax ya. Di antaranya, banyak-banyak sunnah yang kita lakukan adalah menghafal 10 surah Al-Kahfi. Supaya menghadapi kiamat dengan keadaan yang, dan begitu juga, Dajjal, fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni menyebabkan orang syirik. Sebab Dajjal dibawanya syurga dan neraka. Dan paling banyak pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Dan Yahudi memang dah menyembah Dajjal. Tengok $1 Amerika tu, ada mata Dajjal. Mata satu tu mata Dajjal. Simbol Dajjal adalah mata satu. Sekarang Yahudi sudah menghidupkan simbol-simbol ni. Terutama dalam nyanyian-nyanyian. Ya kan? Banyak nyanyian-nyanyian, sama ada orang Melayu ataupun orang Eropah, dia punya kulit-kulitnya, menari-menarinya ataupun tindakan-tindakan di dalam nyanyian tu, ada simbol-simbol Dajjal. Di antaranya mata satu. Kan, kadang-kadang tengok di tepi seperti ini, menunjukkan mata satu. Kan, dibuat macam ini, piramid ni. Mata satu seperti ini. Orang Melayu pun dah buat. Sebab apa? Dia belajar daripada orang-orang yang bodoh. Jadi paling banyak pengikut Dajjal pertama sekali adalah orang-orang Yahudi. Kedua, orang bid'ah. Paling ramai sekali pengikut Dajjal bila Dajjal keluar adalah Yahudi. Kedua, ahli bid'ah. Ha, ahli bid'ah. Makanya kita disunahkan di antaranya sebelum beri salam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Hadis Bukhari. Sebelum kita beri salam, maka kita dalam tahiyat terakhir sampai-sampai gerakkan jari. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih artinya siha. Dia pergi seluruh pelusuk. Asalnya melancong. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku daripada fitnah Al-Masih, yakni Dajjal pergi ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok permukaan bumi, kecuali dua tempat dia tak pergi. Mana dia? Mekah dan Madinah. Dajjal dulu, Dajjal sekarang, Dajjal akan datang, tak boleh masuk. Contohnya mereka Dajjal tu, boleh masuk Saudi? Boleh, tapi boleh masuk Mekah? Boleh masuk Madinah? Yang mereka boleh masuk, mana boleh nak masuk. Tapi dua negeri dia takut. Rusia sampai jatuh, sampai sekarang tak boleh masuk. Dipelari oleh Allah SWT. Dan Dajjal yang benar-benar Dajjal yang mata satu, juga tak boleh masuk dua tempat ni. Jadi kalau timbul Dajjal besok, dia tak pergi Mekah, dia beli pergi mana-mana, dia tak pergi Madinah, itu Dajjal betul tu. Mata satu lagi. Dan di dalam hadis mengatakan, di dahinya ditaruh kafir. Tulisan Jawi. Makanya jaga-jaga orang yang tak tahu tulisan Jawi ni. Bila tak tahu tulisan Jawi, tak boleh baca Quran. Ditulis jelas. Dan pada masa itu, hanya sedikit orang yang boleh mengucap La ilaha illallah. Bila mengucap anda tak tahu, Jawi tak tahu, mana tak baca Al-Quran. Dan pada masa itu, kebanyakan manusia adalah bid'ah, dan ahli bid'ah inilah yang jadi penyokong Dajjal. Dajjal ni mengaku sebagai Tuhan. Apa tidak? Tuhan ini kan menghidupkan dan mematikan Allah. Dajjal pun boleh menghidupkan orang mati. Ditanya, kau pernah tengok kat bapak kau? Tak pernah. Di mana kubur bapak kau? Ni. Disuruh oleh Dajjal keluar. Tapi hadis mengatakan yang keluar bukan bapak dia. Yang keluar adalah syaitan menyerupai bapak dia. Bapak kita di barzah non di sana. Boleh turun? Tak boleh. Maka ini kita kena ingat. Bapak kita tak akan turun ke dunia kerana wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang sudah mati sampai bila pun tak boleh turun ke dunia. Itu sebab orang sufi mengatakan turun. Siapa turun? Nabi Muhammad. Nabi-nabi. Wali-wali. Itu penipu besar. Ini geng-geng Dajjal ni. Besok kalau mati, inilah akan dia mengikut Dajjal. Hadis mengatakan orang-orang bid'ah mengikut Dajjal, hadis susah eh. Dan hadis mengatakan jauhkan kita daripada menemui Dajjal dan menemui hari kiamat. Kalau terpaksa menemui Dajjal, kita diselamatkan dari Dajjal, di antaranya menghafal 10 awal surah Al-Kahfi. InsyaAllah boleh ingat. Jadi cubalah kita baca ya. Kalau selalu baca, kita akan hafal. Ya, teruskan soalan. Teruskan soalan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Teruskan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Dajjal menyerupai muka Nabi Isa alaihissalam? Apakah benar Nabi Adam menamakan nama salah seorang anak baginda dengan nama Abdul Haris yang diberi oleh Iblis? Nabi Isa tu handsome. Dajjal mata satu, mata satu potek. Dajjal tu handsome macam mana? Bayangkanlah. Semua orang mengatakan bahawa Nabi-Nabi itu handsome orangnya. Handsomenya Dajjal macam mana? Mata satu tak boleh pakai. Matanya teruk. Seperti anggur terkeluar. Buruknya matanya. Jadi hadis mengatakan Dajjal seperti Nabi Isa, hadis adalah hadis mungkar. Adapun apakah Adam alaihissalam kalau dia seorang Nabi, ya kita katakan tak salah. Kalau kita katakan dia bukan seorang Nabi juga tidak salah. Sebab masalah ini khilaf. Tentang kenabian Nabi Adam adalah khilaf. Nabi Adam diceritakan Al-Quran, dia kesalahannya makan buah yang dilarang. Yang lain-lain kita jangan ambil. Macam-macam lah kita boleh dengar cerita orang-orang bid'ah tentang Nabi Adam. Begitu juga buah khuldi. Nama khuldi ni siapa yang beri nama? Kalau buah khuldi memang yang beri nama buah khuldi itu adalah syaitan. Allah tak katakan dia buah khuldi, buah yang dilarang. Buah khuldi daripada ni khalat. Khalidina fiha. Apa kata Adam? Apa kata Iblis kepada Adam? Ya, wahai Adam, kalau makan ni, engkau akan kekal di dalam syurga buat selama-lamanya. Kalau engkau tak makan, satu hari engkau terkeluar. Nabi Adam dibujuk, tak jadi. Tapi siapa dibujuk jadi? Hawa. Dia katakan kepada Hawa, kalau engkau makan ni, engkau kekal dalam syurga. Kalau engkau tak makan, jadi buah khuldi daripada khalat. Khalidina fiha. Khuldi, itulah dia. Artinya kekal. Nabi Adam tak terpengaruh, tapi perempuan mudah terpengaruh. Makanya salesman tak cari suami. Cari siapa? Ke rumah kita cari siapa? Cari isteri. Besok isteri kita pujuk-pujuk, terpaksa beli juga. Ya kan? Jadi Nabi Adam dipujuk oleh Iblis, tak jalan. Tetapi bila isterinya, isterinya lah ajak Nabi Adam. Cuma cerita-cerita ni banyak cerita dongeng, cerita khurafat. Seperti katanya kenapa Adam keluar halkomnya. Ah, katanya makan bau kulit sanggup kat sini. Kenapa perempuan keluar dia punya ni besar? Titiknya besar kerana dia telan. Ini semua karut. Allah nak jadikan memang macam tu kan. Suara laki-laki garau. Sebab laki-laki tu pemimpin. Dalam perang kena pekik kan? Allahu Akbar. Kalau perempuan tak boleh pekik atas bayang, kalau orang salah, sahaja tepuk. Tapi laki-laki, imam kat sana pun tak kena pekik. Paling-paling katakan subhanallah. Sebab laki-laki perlukan suara. Perempuan kalau boleh, suara perempuan tu aura. Tak payahlah suara kuat-kuat. Jadi katanya tengok, semua laki-laki ada halkum. Kerana makan apa? Buah huldi sangkut kat sini. Perempuan kenapa besar titiknya? Kerana dia makan buah huldi, dia telan. Ya Syekh, ini cerita. Jangan ambil. Biasanya orang-orang cerita Isra Mi'raj, orang-orang bid'ah di luar, ini modalnya. Lihat. Allahu Akbar. Kita katakan inilah akibat orang-orang yang percaya dengan khurafat-khurafat. Sedangkan kita tak akan ambil cerita ni kecuali kalau betul daripada Nabi, kita tengok sanadnya. Apa artinya ilmu? Ilmu sanad. Jadi sahabat, apa dikatakan tadi, jangan terima. Buka Nabi Isa macam buka Dajjal. Buka Dajjal sama seperti Nabi Isa. Anda katakan subhanallah, orang bodoh boleh percaya. Kita tak percaya. Sebab kita tahu buka Dajjal tak cantik. Buka Dajjal buruk, hodoh. Tapi Nabi Adam dan Nabi Isa, semua Nabi-Nabi, cantik insyaAllah. Kali itu cerita dalam hadis. Okey, kita teruskan ke halaman 494. Kita teruskan. Bab 25. Perintah agar menunaikan amanat. Amanat ni dalam bahasa kita amanah. Ya? Orang yang tak menunaikan amanah, satu daripada ciri-ciri orang nifaq. Kerana dalam hadis Muslim, ayatul munafiki thalatun. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dalam hadis sahih ini, tanda-tanda munafik itu tiga. Apabila bercakap bohong, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberi amanah maka dia tidak amanah. Amanah paling besar adalah agama Islam ni, ataupun amanah paling besar adalah Al-Quran dan hadis. Sehingga Allah mengatakan inna aradna al-amanata. Dalam Al-Quran dicerita, Quran ni Allah cuba turunkan kepada bukit, gunung yang hebat-hebat ni, tapi mereka takut untuk menerimanya. Tetapi diterima oleh manusia, sedangkan manusia itu kebanyakannya jahil. Ya? Jadi amanah paling besar sekali adalah Quran dan hadis. Amanah paling besar. Jadi orang yang khianat dalam amanah ni ditakuti orang munafik. Dan sifat orang munafik itu pembohong. Ya, Quran menceritakan seperti itu. Innal munafiqina lakadzibun. Bahawasanya orang-orang munafik itu pembohong. Jadi di antara orang-orang munafik terdapat sifatnya pada orang-orang bid'ah. Allah dan Rasulnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tapi orang-orang bid'ah mengatakan tak ada bid'ah sana. Itu pembohong. Membohongi agama ni. Dan saya katakan lagi sekali, sifat-sifat munafik ni banyak terdapat pada ahli bid'ah. Nanti ceritanya panjang. Memang orang ahli bid'ah pembohong. Malam Jumaat tu patut surah Kahfi dibohong. Yasin katanya. Di masjid jangan kacau orang ramai-ramai nak sembahyang. Ini panggil ramai-ramai duduk zikir ramai-ramai. Ah, separuh masjid matikan lampu. Lagi dahsyat. Ya kan, seperti masjid Masjid Kasim. Geruk-geruk mereka lepas sembahyang Isyak matikan lampu. Berzikir ramai-ramai sampai orang tu masuk, sampai nak terlanggar kepada orang yang sedang berzikir kerana tak nampak. Ha, subhanallah. Ini semua adalah pembohong. Nabi tak buat, katanya buat. Pembohong kan? Okey, ini amanah. Antara pembohong yang amanah, subhanallah. Kita baca. Apa akibatnya? Amanat merupakan segala sesuatu yang dibebankan kepada seseorang atau dipercayakan kepadanya. Amanah itu mencangkup hak Allah. Hak Allah, Quran dan hadis. Seperti berbagai macam kewajipan. Quran dipenuhi kewajipan. Kewajipan melaksanakan dan kewajipan meninggalkan. Kewajipan disuruh bermakna kita lakukan. Kewajipan dilarang bermakna kita tinggalkan. Juga mencakup hak-hak hamba. Seperti barang-barang yang dititipkan. Oleh kerana itu, seorang berkewajipan untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya. Dia harus menunaikannya kepada pemiliknya. Dan tidak menyembunyikan, mengingkari atau membelanjakannya tanpa ada izin yang diberikan syariat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memerintahkan agar hamba-Nya menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Hal itu mencangkup seluruh macam amanat yang diwajibkan ataupun yang wajib bagi manusia, baik yang berupa hak-hak Allah atas hamba-hamba-Nya yang terdiri dari solat. Solat ni satu amanah. Orang-orang bila masuk Islam, apa diwajibkan? Rukun Islam 5 perkara. Jadi amanah kita diberi 5 perkara tu. Zakat. Ini amanah. Kita diberi oleh Allah SWT duit. Duit ini titipan. Tentu titipan? Pinjaman. Maka kita beri hak Allah. Apa beri hak Allah? Zakat. Kalau kita tak tunaikan hak Allah, bermakna kita sudah khianat dalam apa yang dikatakan amanah ni. Puasa bagi yang mampu. Tapi berapa banyak bila musim puasa, musim Ramadan, macam-macam penyakit kita dengar. Entah penyakit betul atau tidak, Allah tidak boleh dibohongi. Haji. Ada orang tunggu, nanti dulu. Ingat dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini hadis da'if, tetapi berjaga-jagalah, ditakuti jalurnya nanti ditemui sahih. Kalau orang punya duit, kenderaan dah ada, keuzuran tidak ada, dia melewat-lewatkan, ditakuti mati-mati ya? Yahudi. Dan kata Rasulullah SAW, kalau dah ada, kata orang Melayu, sanggup bekal, dah cukup, jangan dilewat-lewatkan, takut besok, bukan terpakai, tertunda kerana itu dan kerana ini. Ya kan? Tiba-tiba ada kawan-kawan nak pinjam. Rayu punya-punya rayu, tergoda kita pinjamkan. Tiba-tiba tak bayar. Dah rugi tak pergi. Tak pergi haji. Kan banyak seperti itu. Tiba-tiba rumah pun dah tak berapa yang elok, dia dah boring kat rumah tu, ditukar rumah. Ya, renovate lama-lama, duit habis. Cuma saya nak tanya, renovate rumah wajib ke pergi haji wajib? Ha. Dulu banyak orang tukar rumah, dijual rumah lama dapat duit lebih, beli rumah baru ada lebih. Okey, bila dah beli rumah baru, duit yang lebih ni hasil jual rumah yang lama, apa dibuat? Direnovate rumah dulu. Saya nak tanya, renovate rumah wajib ke tak wajib? Tak wajib. Pergi haji ataupun tengok duit lebih kereta elok lagi, tengok kereta kawan tu besar, dia nak beli lebih besar. Beli kereta besar wajib ataupun pergi haji wajib? Jadi jangan ditunda dengan renovate rumah, pergi haji dulu, balik kalau ada rezeki baru renovate. Begitu juga kereta, pergi haji dulu sebab pergi haji tu wajib. Beli kereta baru tak wajib. Kalau ada lebih baru beli kereta baru dan seterusnya. Jadi ini amanah. Duit kita kalau tak dilaksanakan cara amanah, fitnah. Apakah kita tidak faham kata Rasulullah, beli kulli ummatin fitnah. Bagi setiap umat tu ada fitnah. Fitnah paling besar sekali, al-amwal. Apa al-amwal? Harta. Duit lah. Jadi bagaimana kita menyelamatkan daripada fitnah? Pertama sekali, keluarkan zakat. Zakat artinya tathir. Az-zakatu lughatan at-tathir. Tathir artinya pembersihan. Seperti tahara. Tahara kita mandi hadas. Wuduk itu tahara. Itu fizikal kita. Duit kita pun perlu ditahara. Bukan duit ditahara, duit itu cuci dengan klorok. Tak ada. Bukan duit itu dicuci dengan... Tak ada. Duit kita dikeluarkan zakat. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kalau kita dah sampai hole-nya, kalau kita tak keluarkan zakat juga, tak pernah niat, disimpan saja, tak keluarkan zakat, tunggu kat bank, cukup tahun dapat dia punya interest dan sebagainya, tak keluarkan zakat, maka seluruh yang kita makan tu haram. Bila keluarkan zakat, jadi halal. Lihat ya, kalau tak keluarkan zakat, doa kita besar kemungkinan tidak diterima sebab kita makan yang haram. Sebab hadisnya, ada manusia, Rasulullah SAW melihat, rambutnya kusut masai, Bajunya penuh dengan debu. Bermakna dia seorang yang sedang berlayar. Dia menangis. Menadah tangan angkat tinggi-tinggi kepada Allah. Dia menangis. Kata Rasulullah, kata kepada sahabat, bagaimana si pendoa ini minta doa akan diterima doanya? Makalahu haram. Apa dia makalahu? Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Dan minumnya haram. Wa libasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Segala-galanya haram. Kaifa an yustajab? Dalam hadis Bukhari ini, bagaimana Allah nak terima doanya? Makanya zakat. Tak keluarkan zakat, Allah tak terima doa itu. Sebab ini amanah. Jangan kita kata, ini kan milik aku. Tidak, itu milik Allah. Jadi periksa wang kita, dah keluarkan zakat ke belum? Kalau belum keluarkan zakat, keluarkan cepat-cepat. Supaya kita jangan mengumpul duit haram. Keluarkan zakat, bersih, tathir. Hatta di rumah kita, yang hasil kita punya, dah disimpan. Apa yang kita simpan? Pakaian. Apa yang kita simpan? Makanan. Apa yang kita simpan? Rumah. Jadi haram kerana kita keluarkan zakat. Untuk membersihkan keseluruhannya, zakatul amwal, zakat harta. Jadi mudah bagi orang yang berilmu, keluarkan zakat, bersihlah duit kita, InsyaAllah. Dan kalau kita katakan masih ragu lagi, zakat saya sah tak sah, infak. Infak. Sebab infak akan membersihkan zakat kita. Bukankah nanti kita akan dibangkitkan di mana, di akhirat? Penulis-penulis amal kita, seperti solat, ada penulis amal yang khusus solat. Solat saja. Begitu juga puasa. Tapi puasa ditulis oleh Allah sendiri. Dalam hadis, malaikat tak diizinkan, Allah tulis sendiri. Tapi sembahyang, malaikat tulis. Besok bila dibangkitkan, ada orang yang solatnya Allah tak terima. Tetapi ditanya, apakah dia punya solat-solat sunnah? Apakah dia punya solat-solat sunnah? Maka kata oleh malaikat, ada. Maka dibersihkan solat-solat yang kurang sana, kurang sini. Mungkin bacaannya, mungkin rukuknya, sujudnya dan sebagainya. Akan ditempel dengan solat sunnah. Begitu juga zakat. Zakat akan ditanya, apakah dia ada infak? Ataupun zakat sunnah? Kalau ada, zakat-zakat yang kita keliru sana, keliru sini. Mungkin ada uang yang tersimpan di mana ditabung, kita lupa pecahkan. Ataupun uang di bawah bantal. Apa lagi? Di bawah tilam. Style orang dulu lah, tapi orang sekarang masih ada. Dan sekarang tak simpan di bawah tilam. Disimpan dalam icebox. Sebab apa? Pencuri tak cari dalam icebox. Ataupun peti sejuk. Jadi dia letak situ. Katakanlah kita terlupa, dengan zakat insyaAllah akan dibersihkan itu semua. Jadi kita menerima amanah berupa yang lima ni. Di antaranya zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ya, kerana disebut di sini secara langsung. Yang disebut, yang terdiri dari solat, zakat, puasa, haji, berbagai macam nazar. Kalau kita dah nazar, kita tunaikan. Tetapi Nabi tak suka ibadah orang yang nazar. Sebab kata Nabi, ibadah orang yang nazar adalah ibadah yang lokek. Contohnya, kalau engkau mat lulus, aku nak sedekah ke masjid 1,000. Tak lulus, tak sedekah dia. Maksudnya dia lokek. Jadi, jangan bernazar. Tapi kalau bernazar, wajib ditunaikan. Kafarah. Tahu kafarah? Ada kesilapan-kesilapan yang wajib kafarah. Dan lain-lain yang telah diamanatkan kepadanya. Dan tidak diperlihatkan kepada semua hambanya. Dan juga berupa hak-hak hamba atas hambanya yang lain. Misalnya, titipan. Yang menumpang sesuatu. Dan lain-lainnya. Ataupun hutang. Hutang juga amanah. Kita janji nak bayar, kena bayar. Yang dipercayakan kepadanya tanpa ada tanda bukti. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menunaikan amanat itu. Barang siapa tidak menunaikannya dunia, maka dia akan diberi hukuman kelak pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, bahawa Rasulullah SAW bersabda, لا تؤدن الحقوق إلى أهله يوم القيامة حتى يقاد للشاتي الجلحاء من شاتل فرخاء. Karena, ya maaf, karena ia daripada khurun, yakni tanduk. Kalian benar-benar akan tunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya yang berhak, sehingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak untuk membalas menanduk kepada kambing yang bertanduk. Hatta kambing, ya, menzalimi antara satu dengan lain, nanti di akhirat kita akan lihat Allah suruh balas. Tetapi kambing-kambing ni ataupun binatang, dia hanya dipertontonkan dia membalas antara satu dengan lain, lepas tu dijadikan tanah. Sebagaimana dalam dalam surah Amma ya tasaalun anin naba'il azim, di akhir ayat tu, ya laitani kuntu turaba. Apa artinya? Ya Tuhanku, lebih baik aku jadikan binatang. Apa maksudnya? Lamanya di besok di akhirat, dari binatang tu dilahirkan sampai binatang tu ditunjukkan oleh Allah membalas antara kesalahan satu dengan lain, sampai dia mati, sampai jadi tanah, dah tak ada lagi binatang. Berapa lama? Berapa ribu tahun? Dan lepas tu, orang-orang yang dah tahu masuk neraka, dia minta, ya Allah, jadikanlah aku binatang. Sebab apa? Binatang tidak diseksa, dijadikan tanah. Siapa ada Quran? Cuba ambil. Dalam, ya, cuba tengok. Jadi situ, orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka, dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku binatang. Kalau sekarang kita katakan, engkau binatang, dia marah. Besok, dia minta jadi binatang. Kenapa? Betul kan? Kalau orang tu dia buat kerja-kerja yang betul, kita katakan binatang kau, marah dia. Tapi besok dia minta jadi binatang je. Ya, dia minta jadi binatang. Dalam ayat ni, ya, supaya kita melihatnya, dalam amma yatasaalun anin naba'il adzim alladhi hum fihi yakhtalifun, itu ayatnya. Tapi di penghujungnya ada, ya, subhanallah, tak apa, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Di hujung ayatnya, insyaAllah. Dia melekat. Siapa yang dapat ada Quran, tunjukkan saya. Surah An-Naba, surah An-Naba. Allahu Akbar. Di akhir ayat, cuba lihat. Di akhirnya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Akhir ayat. Wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Apa maksudnya? Maka berkatalah orang-orang kafir, alangkah baiknya aku jadi binatang. Dikatakan turab, turab asalnya tanah. Sebagaimana hadis, kullukum min turab. Kamu semua daripada turab. Dan akan dikembalikan kepada jadi tanah. Tapi kita akan dibangkitkan semula di akhirat. Juga binatang. Tapi binatang besok tidak dimasukkan syurga ke neraka. Kerana dijadikan untuk kita. Jadi besok, orang-orang kafir akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku binatang. Supaya aku jadi debu atau jadi tanah. Supaya tidak diseksa. Tapi Allah tidak akan jadikan. Sebab kita sudah berjanji di sulbi Adam dulu. Atau di sulbi orang tua kita. Kita sudah berjanji bahawa kita tak akan buat syirik. Sehingga kita jadi kafir. Tapi ada orang peli. Ustaz, saya tak pernah rasakan saya berjanji dengan Allah semasa disulbi bapak saya. Apa kita nak jawab? Kalau Quran mengatakan berjanjilah. Apa yang kita pernah lalui, kadang-kadang kita tak perasan. Siapa sini anak bulu betong? Siapa sini anak bulu betong? Tak, kita bukan anak bulu betong. Kalau ada cerita di bayang anak bulu betong, kita anak ibu kita. Okey, siapa yang ingat semasa dihamilkan oleh ibu? Ada tak kita? Ada di perut ibu. Pernah tak kita ingat? Tak. Okey, dah dilahirkan pun kita tak pernah ingat. Berapa kali hantar menyusu? Anda tak ingat. Apakah mak hantar kasih susu tetek dia ataupun susu botol? Anda pun tak tahu kalau mak hantar tak cerita. Begitu juga semasa kita disulbi, bapak kita sudah berjanji kepada Allah, kita tak akan bawa syirik. Tetapi akhirnya dia syirik juga. Kalau Allah mengatakan betul-betul lah, kita tak boleh bantah. Jadi orang yang melakukan syirik ni, sedangkan dia dulu dah janji tak akan buat syirik, besok dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku binatang. kerana takutnya kepada neraka. Jadi penyebab-penyebab masuknya manusia ke neraka adalah amanah. Amanah ni adalah amanah pertama sekali dengan Allah, kedua dengan manusia. Apa amanah? Kita minta hutang, hutang tu amanah. Ataupun kita pinjam barang, barang tu amanah. Eh, kalau kita dah tak perlukan, kita kembalikan cepat. Kalau kita kebas terus, bermakna kita tak amanah. Dan macam-macam lagi, ya? Iya. Dengan hutang tu, kalau orang hutang dengan kita dan kita dah halalkan, pahalanya besar. Adakah dia masih... Tidak, kalau kita dah halalkan. Tetapi ganjarannya besar. Sama seperti kita menolong dia, sedekah padanya. Kita nak pahala sedekah, kan? Kalau kita tagih dia punya hutang, dia bayar, kita tak ada simpanan sedekah. Kalau kita halalkan dia, bermakna jadi sedekah. Bukankah di dalam ayat Quran, sedekah ini akan Allah gandakan? Ya kan? Ya. Apa dia? Halalkan, sama ada kita kena ucap depan dia atau... Penting niat dulu. Penting niat kita. Tetapi kalau kita dah halalkan, kita kena cerita dengan keluarga kita supaya keluarga kita besok jangan tuntut. Kita katakan kepada anak-anak, kita halalkanlah hutang dia. Jadi besok, kalau dia mati ataupun kita mati, anak kita tak tuntut dengan dia. Dan anggaplah penghalalan ini sebagai sedekah. Kalau orang tu senang. Ataupun kalau orang tu senang, dia tak berbayar, kita anggap sedekah. Ataupun orang tu susah. Lebih-lebih kalau susah, kita anggap sedekah. Dan sedekah ini, ingat ilah Quran, kita dah bincang tentang sedekah. Kama tali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti kita menanam satu tanaman, dia akan bercabang. Setiap cabang itu keluarkan 100 buah. Malah Allah mengatakan di ayat ini, di seluruhnya, Allah akan menggandakan yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggandakan bagi siapa yang dikehendaki. Bermakna sedekah kita lebih manfaat daripada kita ambil hutang tu. Ya, kalau kita perlukan, duit tu kita ambil lah. Tapi kalau kita katakan, diambil tak kaya, tak diambil pun tak miskin, ya sedekahkan. Itu di antara sifat orang-orang yang mulia. Sifat-sifat orang-orang beriman. Sekali lagi anda katakan, kalau kita katakan dia dah kita halalkan, perjanjian-perjanjian itu kita batalkan. Tapi kalau perjanjian itu tidak batalkan, kalau betul dia sebab kalau hutang, berapa saksi Abdul Munid? Dua saksi laki-laki. Kalau tak ada dua saksi laki-laki, dua perempuan, satu laki-laki. Jadi kalau ada perjanjian seperti itu, kita batalkan. Kalau kita tak batalkan, dia takut besok anak kita tuntut. Besok bukan jadi pahala, jadi dosa pula. Anak kita akan bergaduh dengan dia. Ala kulli hal, semoga Allah menjauhkan kita daripada hutang. Maka dia antara sunnah, selain kita minta kepada Allah, dijauhkan daripada fitnah, dajjal, juga hutang. Dan disunahkan kita baca sebagaimana hadis Bukhari, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. Ya Allah, jauhkan aku daripada dibuli oleh manusia dan tekanan hutang. Biasanya manusia buli kita kerana tekanan hutang. Ataupun kita terasa dibuli kerana kita banyak hutang. Jadi minta kepada Allah supaya Allah memberi kita rezeki sebanyak-banyaknya supaya kita diselamatkan daripada hutang. Minta kepada Allah. Subhanallah, jangan tak minta, Syekh. Malu kita kalau banyak hutang, betul kan? Kadang-kadang pengalaman saya lah, tak tahu pengalaman anak itu bagaimana. Orang tu ada hutang dengan anak. Tiba-tiba makan kenduri. Tiba-tiba tempat dia kosong, dia makan kenduri daripada syok, lama-lama tak selera dia makan. Sebab apa? Saya tak minta hutang, cuma depan saya je. Sebab dia rasa ada hutang dengan saya, dia makan dah tak selera. Cakap pun dah tak kena. Cepat-cepat cuci tangan dia cabut. Kenapa? Saya tak minta hutangnya. Begitu juga. Banyak berlaku seperti ini. Ya, sepatutnya ziarah menziarahi, dia tak ziarah-ziarahi, kenapa? Takut orang yang dia ziarahi minta hutangnya. Dan silaturahim boleh putus kerana ada hutang. Sedangkan memutuskan silaturahim, Allah jauhkan daripada keberkatan. Mengeratkan silaturahim, maka Allah beri kita keberkatan. Makanya sahabat tadi, boleh tak kita halalkan? Ya, halalkan kalau kita mampu. Supaya silaturahim makin erat. Katakan ya, Surah Ja'far, hutang dengan saya halalkan. Mesti dia rasa terasa dia. Kenapa dia halalkan? Kerana kita mahu silaturahim kita berkekalan. Kalau tidak, dia lari, dia tak hutang dengan anak. Ini satu contoh. Jumpa saya lari. Bila silaturahim nak ada? Kalau mampu, kita katakan kalau dia bayar, saya tak kaya, Kalau tak dibayar pun saya tak miskin. Ya, kalau dah susah sangat, kawan tu kita halalkan. Itu lebih mulia. Sebab bila dihalalkan jadi sedekah. Bila jadi sedekah, berganda. Hutang, kita beri hutang tak berganda. Tapi kalau jadi sedekah, ayat tadi. Kamathali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu tanaman akan bercabang, berbanyak cabang, dan satu cabang itu mengeluarkan 100 buah. Berapa cabang itu? Allah je yang tahu. Dan Allah mengatakan, akan ditambahkan, ditambahkan bagi siapa dikehendaki. Makanya, bagi siapa dikehendaki, bermakna halalkan itu. Jangan diungkit, jangan diungkit. Dan sedekah dengan jenis apa sekalipun, kalau kita ungkit, maka dia batal. Yang mana Allah mengatakan, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang yang kita beri sedekah. Katakan saya beri kepada Abdul Nasir, katakan tak banyak RM10 atau $10. Besok jumpa orang, saya kasih Abdul Nasir tahu kesian dia susah. Lama-lama dia sakit hati. Setiap jumpa orang, sedekah seperti ini batal. Kerana diungkit satu. Yang kedua, boleh menyakitkan kawan tu. Bila kawan tu sakit hati, maka habis jadi dosa, bukan jadi pahala. Makanya kaedah yang SAW ajar, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Artinya tangan kanan memberi, kalau beli isteri pun jangan tahu. Kadang-kadang isteri pun tak suka. Kat rumah tu banyak masalah. Yang kita kasih sedekah, sedangkan sedekah itu memberi, sebagaimana kita dah bincang dalam bab ni tempoh hari. Dalam tubuh kita ada 360 koloni. Bagaimana kita nak selamatkan sedekah? Dan sedekah memurahkan rezeki. Sedekah memurahkan rezeki, bukan habiskan kita rezeki. Orang yang tak mau sedekah tu susah, apa-apa ke dana. Tapi yang suka sedekah, insyaAllah. Dijauhkan bala, kita dah bincang, tempoh dia dah panjang, saya bercakap tentang sedekah. Dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada bala dan sebagainya. Begitu juga kalau orang tipu kita, kita katakan agaklah sedekah. Jangan hilangkan niat kita. Niat kita nak tolong, tiba-tiba dia tipu. Jangan hilangkan niat kita dengan maki, dengan begitu dan begini cerita dengan orang, kita katakan tak apalah, kita jadikan sedekah. Sebab orang tu kalau senang takkan nak menipu, betul kan? Kan dia susah, dia terpaksa menipu. Kebanyakannya lah, memang ada orang jadikan, dijadikan oleh Allah SWT, kerja dia menipu saja, itu lain. Jadi kalau sahabat kita hilangkan diri bertahun-tahun, sampai 5 tahun, 6 tahun, kerana ada hutang tak banyak, dia takut jumpa kita, dia tak, kita jumpa dia, kita katakan, aku halalkan hutang kau. Ataupun kalau kau ada bayar, tak ada, tak apa aku halalkan. Itu lebih senang dia. Siapa mana sahabat? Itu pertanyaan anda tadi. Okey, ambil pertanyaan lain kalau ada. Sebelum saya teruskan. Tak ada pertanyaan. Patok macam mana sekarang? Okey. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ayat saya baca tadi, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Disebut zaluman jahula. Itu sifat manusia. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit. Hebat tak langit? Subhanallah hebatnya. Bumi yang kita pijak. Dan gunung-gunung. Maka semuanya itu enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu apa sifatnya? Amat zalim dan amat bodoh, jahil. Ha, ini kalau kalimah bodoh nanti ada SMS. Ha, ini jangan SMS ya, dah tertulis di sini bodoh. Saya bacakan saja. Jadi sifat manusia jahil dan zalim, bodoh. Kenapa? Quran mengatakan seperti itu. Jadi siapa yang selamat? Melaksanakan amanah. Apa itu amanah? Agar amanah kita Quran. Amanah itu hadis. Dalam Al-Quran disuruh kita beribadah. Adanya sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Itu amanah. Jadi siapa yang tak melaksanakan, mereka adalah zalim. Dan mereka adalah bodoh. Sebab bila dikatakan orang itu zalim, sepatutnya dia jangan menzalimi dirinya. Bagaimana cara menzalimi dirinya? Sepatutnya dia mencapakkan dirinya ke syurga, tetapi dia mencapakkan dirinya ke neraka, tak zalim ke? Seperti di dunia, patutnya dia hidup bebas, tetapi dia mencapakkan dirinya ke dalam jail. Bagaimana dia menzalimi dirinya sendiri? Jail di dunia masih cukup makan dan sebagainya. Di akhirat besok jail dikatakan neraka. Na'udzubillah. Jail di dunia kadang-kadang ada orang melawat, betul kan? Ha, terutama hari raya. Bawa kuih lagi. Macam-macam kuih dapat hari raya. Tetapi jail di akhirat neraka tak ada orang melawat. Ya. Apa di neraka ada? Subhanallah. Jadi amanah yang Allah berikan kepada kita, kita peliharalah. Kerana amanah ini amat berat. Saya rasa sampai di situ dan ditulis hari ini 15 ya. Kita sambung tafsiran surah Al-Ahzab yang kita baca tadi. Ada soalan yang lain? Yang pasal ayat mungkin surah Al-Baqarah 264. Ya. 264 batal mungkin. Orang yang memberi sedekah diukir-ukir itu batal. Sebab Allah mengatakan wala tubtilu, jangan kamu batalkan. Sadaqatikum, sedekah-sedekah kamu. Termasuk zakat. Oh, saya beri zakat itu kepada saudara-saudara ni. Diukir-ukir zakat kita batal. Sebab zakat termasuk sedekah. Dah kasih orang tu jangan diukir. Ya, ada orang amanahkan kepada saya. Saya katakan, dia tanya, ustaz kasih kepada siapa? Saya katakan, saya kasih sibulan-sibulan. Dia boleh telefon dengan kawan tu. Jadi kawan tu tanya, ustaz, ada orang telefon saya tentang zakat yang ustaz bagi. Siapa dia? Saya cakap, jangan kenal dengan orang ni. Lebih baik jangan kenal. Besok saya dia kasih saya, cakap, tak payah lantar bagi sendiri. Dia tak percaya dengan saya, buat apa saya nak ambil? Ini berlaku saya. Dia tanya, ustaz, kasih zakat saya kepada siapa? Sedangkan katanya, saya amanahkan ustaz nak kasih siapa-siapa. Saya cakap, saya kasih kata tu mak janda. Sebab mak janda tu susah. Dia boleh telefon mak janda tu. Dia minta, ustaz boleh tak saya dapat nombor telefon mak janda tu? Sehingga dia minta supaya nak tambah lagi. Rupanya mak janda tu tanya saya, ustaz, orang telefon saya 2 hari yang lalu. Dia tanya tentang apa? Tentang sedekah ni. Saya tanya, siapa orang yang disebut sebulan-sebulan? Saya cakap dalam hati, saya cakap, dengan hati saya lah. Lain kali saya tak ambil orang ni. Dia periksa saya buat tak buat. Kalau tak percaya dengan saya, jangan bagi kepada saya, betul kan? Kalau tak percaya, jangan bagi. Saya ambil kenapa? Banyak masalah. Kadang-kadang ada orang tu, lepas kuliah, kat ujung tu dia jumpa saya. Ustaz, saya betul-betul masalah. Boleh tak ustaz bantu sedikit? Dia tahu kadang-kadang bila saya suarakan, banyak orang kasih kan? Saya bagi. Tapi orang ni kasih dah tak banyak sangat. Tapi ditanya lagi. Orang-orang seperti ini, saya katakan bertobatlah. Kalau tidak, buat sendiri. Saya tak mau ambil lagi. Ini 2-3 kali kejadian. Ya, 2-3 kali kejadian. Bukan orang yang sama, tapi orang yang lain. Apakah dia kasih saya zakat ataupun saya nak, dia nak uji ataupun nak jadikan fitnah? Jadi orang seperti ini, ayat tadi, وَلَا تُبَتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan orang yang menguruskannya dan menerimanya. Saya mengurus, kalau saya diungkit seperti itu, hati saya terasa. Dan kalau orang yang menerima itu kadang-kadang terasa juga. Kenapa mesti sibuk-sibuk? Ya kan? Sedangkan mak janda itu dia tak minta, tetapi kita tahu dia orang susah. Jadi kita bagi. Jadi ini satu amanah. Bila kita dah bagi, kita jangan beritahu kepada siapapun. Antara kita dengan dia. Dalilnya, tangan kanan memberi tangan kiri. Jangan tahu, kalau semua dah tahu apa dia ceritanya. Jadi jangan dibatalkan. Jadi ayat tadi dalam surah Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah 264. Wala tubtilu sadaqatikum bil mani. Adatnya ayatnya panjang tapi saya baca di situ. Okey, ambil soalan kalau ada. Ya. Dalam Al-Quran ada 83 ayat yang menyatakan ya ayyuhallazina amanu. Iya. Maksudnya yang ayyuhallazina amanu, adakah yang dimaksudkan kita? Walaupun ada 84 ayat kurang lebih yang menyeru ya ayyuhalladzina amanu, 84 huruf Arab, kalau 73 atau 70 bermakna banyak. Pentingnya. Kalau Allah mengulang-ulang sampai 84 bermakna pentingnya. Ya ayyuhalladzina amanu, sehingga di dalam hadis dan dijelaskan oleh Ibn Taymiyah, bila ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, maka orang yang beriman wajib memasang telinganya, membuka hatinya. Kalau tidak, tak beriman. Ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sebelumnya disebut wahai orang beriman. Bermakna kalau kita menyalahi apa perintah Allah SWT, rayuan Allah, suruhan Allah, bermakna kita tak beriman. Makanya diazab. Diazab. Jadi apa saja ayat yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, kita beri perhatian kerana itu perintah Rasulullah dan perintah Allah, dan dijelaskan oleh Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa Bila disuruhkan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi dia buat tak tahu, dia belum beriman. Dia belum beriman. Bahaya ni. Jadi ikhwan, ikhwat, muslimin, muslimah, ayat yang mengatakan ayyuhalladzina amanu kurang lebih 84 kali diulang, ini menunjukkan pentingnya kita mengambil perhatian kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Sebab tidak ada yang mulia kecuali orang yang disuruh oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Jadi siapa yang disuruh berkali-kali, 84 kali yang tadi seru. Takkan anda tak faham lagi. Ya kan? Takkan anda tak pakai telinga. Kalau mak kita, ya Ahmad, ya Ahmad, buat tak tahu, apa kata mak kita? Engkau ni nama Ahmad ke bukan Ahmad? Kalau nama kau Ahmad, kau pasang telinga. Kalau kau dah pasang telinga, hati kau mesti menyaut. Datang kepada maknya. Tapi ya Ahmad, ya Ahmad tak datang, engkau bukan Ahmad. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, sampai 80, 4 kali kita tak pasang telinga, bermakna atau bukan orang beriman. Entah orang apa, saya tidak tahulah. Supaya jadi orang yang beriman, bila ya ayyuhalladzina amanu, kita ambil perhatian. InsyaAllah. Ya ayyuhannas ini umum. Kalau ya ayyuhannas, berbentuk umum. Berbentuk umum sama ada orang Islam atau bukan orang Islam. Tetapi ayyuhalladzina amanu, kemuliaan bagi orang beriman. Lihat dia, orang beriman adalah orang yang paling mulia di permukaan bumi ini. Ciptaan yang paling buruk, syarrul bariyah, adalah orang-orang musyrikin. Syarrul bariyah. Syar, buruk. Bariyah, ciptaan. Jadi ciptaan yang Allah cipta, bukan binatang paling buruk. Bukan babi paling buruk. Bukan anjing paling buruk. Tetapi orang yang kufur. Orang yang syirik. Itu paling buruk. Jadi jangan ambil sifat-sifat orang yang dihina oleh Allah SWT sebagai orang yang paling buruk dengan apa? Dengan melakukan benda-benda yang boleh menjadikan kita bersifat seperti sifat orang itu. Terutamanya syirik saya. Anda pakai serban, pakai tasbih, pakai tongkat, anda apa lagi. Tapi anda syirik, lebih buruk daripada binatang. Walaupun jubah anda bersih sebersih-bersihnya. Anda punya serban bersih sebersih-bersihnya. Tongkat anda mungkin daripada kayu apa? Kayu kokah. Kayu kokah. Tasbihnya pun daripada kayu kokah. Tetapi anda bawa syirik, dia ajaknya orang ke mana? Ke kubur. Ya kan? Anda lebih buruk daripada binatang. Syarrul bariyah. Kita mau jadi khairul bariyah. Khair, yakni ciptaan yang baik. Siapa dia yang tak melakukan kesyirikan? Di antaranya menjaga amanah Allah SWT. Ya, ada soalan yang lain, sahabat? Tak ada soalan? Iya. Ada masa lagi kita. Okey, kalau tak ada soalan, kita ambil subjek yang kedua. Walaupun sedikit waktunya, kewajipan menuntut ilmu. Kita teruskan. Sampai di mana kita, insyaAllah? Satu, tiga, tiga. Ya. Yeah. Okey. Lihat satu, tiga, tiga. Ikhwan, ikhwat, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Menuntut ilmu itu wajib. Ia ini berupa ibadah yang wajib. Menuntut ilmu adalah wajib. Atau ibadah yang wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Setiap ibadah yang kita lakukan perlu ikhlas. Hebat macam mana pun kita kalau tidak ikhlas, maka ibadah itu batal. Sehingga perintah Allah SWT, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintah, melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Jadi menuntut ilmu itu ibadah, ikhlaskanlah diri. Dan kita dah bincang tempoh hari, orang yang diajar oleh Allah SWT diberi ilmu adalah orang-orang yang takwa saja. Maka disuruh fattakullah wa yu'allimukumullah. Dan kamu takut kepada Allah, barulah Allah ajar kamu. Jadi di antara ketakwaan, tidak akan diterima ibadah, ibadah apa pun bentuknya, kecuali ikhlas. Bukankah syarat ibadah? Dua. Pertama, ikhlas. Kedua, itibar. Seperti tadi, apabila Ibn Mas'ud mengatakan, kenapa kamu buat, ya Ibn Mas'ud atau ya Abu Rahman, aku ikhlas. Seolah macam tu. Kata Ibn Mas'ud, berapa banyak orang yang niatnya ikhlas, niatnya baik. Tetapi oleh kerana tak itibar, maka dia tidak. Artinya, Ya, kena ikhlas dan kena itibar. Antara dalil yang menyuruh kita belajar dengan ikhlas adalah sebuah hadis, man ta'allama ilman yubtaghi ya'ni bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannati yawmal qiyamati ya'ni rihaha. Barang siapa menuntut ilmu yang diniatkan mencari keridaan Allah, ia tidak mempelajarinya melainkan hanya untuk memperolehi kesenangan dunia. Apa akibatnya? Maka ia tidak akan mendapatkan bau syurga pada hari kiamat. Ada orang ya dilarang pergi belajar ke Universiti Mekah atau Madinah. Kenapa? Itu Wahabi. Tapi tak apa katanya. Saya pergi sana bukan nak ilmu, nak apa? Nak sertifikat. Sebab dia punya sertifikat diiktiraf. Termasuk orang yang Nabi sudah cerita. Ya kan? Tahu tak maksud saya? Ramai orang Singapura ni takut nak pergi Mekah dan Madinah. Tapi diajar oleh orang tentu, kau pergi aja. Tapi dengan niat, bukan nak belajar, nak dapat tu. Sebab Universiti Mekah atau Madinah free. Dapat beasiswa tinggi, setiap tahun boleh balik. Kan enjoy. Ya kan? Tapi belajar, hafal saja. Tak masuk kat kepalanya. Sebab apa? Niat dia dah tak ikhlas. Makanya, salah seorang daripada tokoh mereka, T.M. Fauzi, lulusannya daripada mana? Madinah, Universiti Salafi. Tetapi sampai sekarang, dia bukan mengajak kepada salaf, mengajak kepada sufi. Sedangkan sufi bukan. Saya takut niat dia. Kalau niat dia kerana Allah, dia jadi seorang salafi sekarang. Tapi jadi seorang sufi, tokoh sufi. Macam-macam teori sufi, teori-teori sufi yang diajarkan kepada masyarakat. Saya takut dia termasuk orang yang ini. Saya takut seperti itu. Mudah-mudahan T.M. Fauzi dapat hidayah daripada Allah SWT. Jadilah dia seorang salafi, bukan seorang sufi. Dan ramai, berapa ramai, setiap tahun berapa ramai lulusan Madinah di Mekah, yang belajar di Mekah atau di belajar Madinah, balik ke Singapura. Berapa ramai? Tapi sama seperti kamasalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai-keledai yang mengindung hitam. Seperti keledai. Ya, dia dipanggil, ustaz, rumah saya malam ni ada kenduri tahlil. Boleh tak ustaz datang? Datang. Dia kasih buku Yasin, hafal dia. Ya kan? Tetapi dia jadi tukang Yasin. Belajar kat Madinah. Orang tanya ke saya, ustaz, ustaz tu balik daripada Madinah tapi jadi tukang Yasin. Kata Ana senang, ada satu hadis, siapa yang belajar kerana Allah dia dapat. Siapa yang belajar kerana dunia, dunia dia dapat. Tetapi kerana Allah dia tak dapat. Sebab niat satu saja. Jadi ayat hadis ini ataupun hadis ini kita fahami. Barang siapa menuntut ilmu yang diniatkan mencari keridaan Allah, mencari keridaan Allah, ia tidak mempelajarinya melainkan hanya untuk memperolehi kesenangan dunia. Apa akibatnya? Maka ia tidak akan mendapat bau syurga pada hari kiamat. Saya rasa ya, yang belajar macam ni lebih ikhlas. Sebab tak ada niat untuk dapat sertifikat. Tapi yang belajar ke Madinah, kebanyakan dia tak ikhlas. Sebab apa? Dia takut fail. Sebab dia nak dapat sertifikat tu. Kalau tak dapat, dia rasa malu. Tapi belajar dengan saya macam ni, apa nak malu? Tak datang pun tak malu. Tak ada sertifikat. Bermakna di sini lebih ikhlas. Saya nampak lah. Contohnya, kami belajar universiti, kami takut kerana tak lulus exam saja. Tapi belajar dengan masyarakat, kami ikhlas. Dan ilmu yang kami dapat bukan kat universiti. Yang di universiti mengajar kita bagaimana mengkaji ilmu. Tetapi, masyarakat beri kita lebih hebat bagaimana mengenali ilmu. Anda katakan, bagaimana mengenali ilmu? Ilmu itu daripada Allah dan Rasulnya. Ambil daripada Allah dan Rasulnya dulu. Baru dibawa perbandingan kepada perkataan manusia. Tapi universiti tak penting Quran atau hadis. Yang penting ikut syllabus dia. Kalau kena jawab dengan perkataan Sokratis, kita kena hafal perkataan Sokratis walaupun satu buku. Kan sia-sia. Tapi masyarakat jangan. Betul kan? Katakan orang ambil bidang falsafah. Berapa banyak perkataan dan orang-orang filosof itu dikenali dan dihafal namanya. Bila lahir, apa teori dia. Sedangkan, berapa sahabat yang kita belum kenal dan kita tak hafal hadis jawab darinya. Kan bodoh. Jadi kita terpaksa, oleh kerana kita kalau tak hafal juga, kita kena buang sia-sia kita. Jadi kita belajar tak ikhlas, tapi masyarakat tak pernah macam tu. Tapi bila ditanya, ini riwayat siapa? Ingat tak? Jadi kita kena jaga-jaga. Jadi keikhlasan kita di majlis masyarakat dengan universiti berbeza. Jadi kalau orang pergi Timur Tengah, hanya belajar di universiti, tak belajar dengan masyarakat, balik seperti istilah orang Melayu, Ya, belut pulang ke Lumpur. Pergi licin, balik pun licin. Ataupun seperti gagak pulang ke benua. Dia pergi hitam, balik hitam. Tak berubah. Jadi kita jangan jadi seperti itu. Jadilah orang yang diberi beri kerahmatan oleh Allah Taala dengan memahami ilmu dan mengenali ilmu. Jadi kita perlu memahami dan mengenali. Yang kita faham, kalau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak faham pun kena iman. Kan? Tetapi kalau teori-teori Darwin, ya, teori evolusi kita kena hafal, Socrates dan sebagainya, lepas kuliah, lepas universiti, langsung tak ada apa-apa. Sebab apa kita tak gunakan? Tetapi kalau dikatakan Quran dan hadis, sampai bila-bila kita gunakan? Terutama Quran. Antara semayang kena baca Al-Quran. Seperti surah Al-Kahfi tadi. Kita hafal bila kita tak baca? Waktu solat. Supaya anak kita pun boleh mendengarnya. Subhanallah tuan-tuan. Jadi, ikhlaskanlah untuk mendapat ilmu bila belajar. Ikhlas. Berapa ramai ya orang yang tak ikhlas datang ke sini bukan untuk belajar. Tapi tinjau. Banyak tak anak murid Ustaz Rasul? Oh banyak. Siapa yang paling hebat? Itu kadang-kadang digoda. Macam mana Abdul Manif? Ikut dia orang punya kerenah. Lama-lama tinggalkan kelas. Saya tahu. Sebab ada dua hari yang lalu, satu orang bercakap dengan saya. Dia jumpa satu sahabat. Subhanallah. Gigil-gigil dia. Dia beritahu saya. Saya tahu tak? Ada sahabat-sahabat yang datang. Dia tinjau. Berapa ramai anak murid Ustaz? Nanti tengok mana yang hebat-hebat dia dekati. Dia dekat, dia bawa pergi kedai makan. Makan ramai-ramai lah. Sampai-sampai makan, apa yang diumpat, saya diumpat. Ini berlaku. Orang seperti ini, Allah tak akan beri ilmu. Saya ajak ke neraka masalahnya. Saya mengajak ke syurga. Bukan ajak ke neraka. Jadi orang-orang seperti ini wujud. Ini orang tidak ikhlas. Orang seperti ini ditakuti laknat Allah. Sebab orang paling mulia adalah orang yang menuntut ilmu. Majlis paling mulia si Allah Taala majlis ni. Majlis ilmu. Kerana orang yang diangkat oleh Allah Taala beriman adalah orang yang berilmu sebagaimana ayat-ayat sering kita bacakan. Jadi ikhlaskanlah menuntut supaya kita dapat ilmu yang sempurna insya-Allah. Kita teruskan. Dalam Sahih Muslim dari Yahya bin Abi Katsir berkata, tidak diperoleh ilmu dengan kerehatan fizikal. Yang ini ada waktu aku pergi, tak ada waktu sibuk tak payah pergi. Jadi sisa-sisa waktunya aku boring-boring kat rumah, pergilah kelas Ustaz Rasul. Hilang boring. Nanti dah agak-agak ni dah tak datang lagi. Apa kata orang sekarang, macam apa, macam biskut. Ada waktu-waktu. Itu dia tak ada cita-cita untuk menuntut ilmu. Sedangkan man salaka tariqan yabtaghi fihi 'an sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang bercita-cita kuat hingga menempuh satu jalan untuk mendapat ilmu, maka dimudahkan jalan ke syurga. Hadis itu jelas. Kitab ni saya akan ulang cetak dan saya mengumpul lagi sejumlah hadis. Di antara hadis kita yang sedang belajar ni, siapa yang sebut-sebut sekarang? Malaikat di sisi Allah. Nama itu tak akan disebut oleh malaikat. Dan yang paling menyebut malaikat di sisi Allah SWT. Di sisi Arash. Ini untuk siapa dia? Orang sedang menuntut ilmu. Itu akan disebut namanya oleh malaikat. Dan malaikat, kita dah bincang tempoh hari, di hadis yang sahih di sini. Malaikat akan datang berduyun-duyun, malaikat rahmat, untuk merahmati orang yang menuntut ilmu. Sehingga bertepuk-tepuk sampai ke kaki langit. Nanti lihat hadisnya. Kalau malaikat suka kepada majlis ilmu seperti ini, kenapa kita tak suka? Makanya ada orang bertanya, Ustaz tak pernah rehat setiap malam? Tak penat ke? Saya katakan, penat saya hilang kalau saya duduk dengan orang yang mulia. Siapa orang yang mulia? Penuntut ilmu yang mulia. Dan kita baca tempoh hari, dunia ini dilaknat. Dan segala di dunia itu dilaknat kecuali orang yang belajar dan orang mengajar. Saya tak mau kena laknat. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang menuntut ilmu. Maka saya suka. Sebab saya tidak melihat orang yang belajar, saya bukan melihat pada ramainya, tapi keikhlasannya. Sampai kita pergi ke Kuala Selangor, tuan rumah menangis. Saya datang daripada Johor sampai ke Kuala Selangor, border di antara Perak dengan Selangor. Yang datang 3 orang, 4 orang. Menangis tuan rumah. Saya katakan, janganlah nangis. Saya datang kerana keridaan saya dan mencari keridaan Allah. Tapi sekarang subhanallah, 2-3 orang ni yang jadi apa? Macam ejen, beramaikan. Sampai sekarang kalau saya tak pergi, diorang akan marah. Penuhnya. Kerana keikhlasan orang ni, dia cari kawan, dia cari kawannya. Dia apa? Dia buat ahli jawatan kuasa. Ustaz datang, apa kita nak buat? Ya, dicari satu tempat, disusun-disusun, subhanallah. Berkembang-berkembang di Selangor, subhanallah. Jadi, saya cari orang yang ikhlas. Ramai tapi tidak ikhlas, mengajar, bukan makin banyak, makin apa mana? Makin kurang. Jadi, bagi saya, bukan banyaknya, tetapi keikhlasannya. Dan saya tahu di akhir zaman, min asrati sa'ah khubidal ilm. Itu hadis yang disahihkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Di antara tanda-tanda hampirnya kiamat, ilmu akan ditarik. Bagaimana ilmu ditarik? Inilah fitnah. Fitnah dalam majlis ilmu. Ustaznya difitnah. Bila ustaznya difitnah, orang tak mau belajar, arman ilmu ditarik. Kedua, ulama dimatikan sehingga tak ada ulama. Dua-dua sama. Tapi kalau ulama dimatikan, itu lebih mulia sebab al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Membuat fitnah lebih buruk daripada membunuh. Sebab kalau hantar buat fitnah, katakan seorang tu belajar dengan satu ustaz, hantar fitnah ustaznya, orang ini akan cerita-cerita-cerita supaya orang tu tinggalkan ustaz ni. Bahaya, Syekh. Patutnya orang tu masuk syurga. Kerana hantar, orang tak tahu apa tu syurga neraka, orang buat apa maksiat kerana tak kenal ustaz. Kan banyak sekarang. Betul kan? Katakan orang tu dah belajar dengan ustaz tu, dah bagus-bagus dia belajar. Nanti ditarik orang tu, jangan belajar dengan ustaz tu. Didoktrin. Dia ajar bagaimana kalau jumpa orang, jangan belajar dengan ustaz ni. Lama-lama, mungkin kelas tu ditutup. Tak ada orang. Mungkin. Kalau kehendak Allah, Allah akan terus penuhkan. Ya, kalau orang tu tak tahan, lama-lama tinggalkan. Bagi anak, yang tinggalkan ni kena laknat. Hadisnya di sini. Apa di permukaan bumi dilaknat. Dan apa yang ada padanya. Kecuali dua dia laknat. Al-alimu wal-muta'allim. Orang yang belajar dan orang mengajar tak akan dilaknat. Tapi dengan syarat, yang mengajar kena ikhlas, yang belajar juga kena ikhlas dua-dua. Sebab ikhlas daripada hati ke hati. Kadang-kadang kita rasakan orang tak ikhlas. Kita rasa. Mengada-ngadanya lebih. Macam mana Munib? Oh, ceritanya begitu-begini, rancangannya begitu-begini. Saya tengok tak ikhlas. Saya rasa. Makanya saya tak layan. Dan orang-orang seperti ini wujud di mana pun. Zaman Nabi pun ada. Makanya kata Umar, akhirnya tiga daripada kamu, dua munafik. Satu betul. Artinya persen orang yang munafik kalau dikumpulkan orang Islam di permukaan bumi ini, daripada tiga, satu saja. Jadi persennya, kebanyakannya, lebih daripada separuh, itu munafik. Contohnya dalam kelas separuh, oh baik, tetapi di belakang rupanya nak hancurkan. Munib tahulah, paling lama dengan saya adalah Munib. Itu Munib, orang pertama, saya kenal sampai ke Tuna Mina di Johor sampai sekarang. Yang lain tak tahu ke mana pergi sini tu. Ya? Alhamdulillah. Walaupun macam-macam dugaan, kita masih dapat teruskan kelas-kelas kita ni. Jadi subhanallah. Yang ke-11, sewajarnya menjauhkan sangkaan yang buruk terhadap syekh guru dan menjauhi akhlak yang keji terhadapnya. Tuan-tuan, yang saya tulis ni bukan saya karang. Saya ringkaskan di antaranya dalam satu kitab, Tazkiratus Sami' wal Mutakallimin. Kitab ini hebat. Jadi Abu Jum'ah menjelaskan dan saya ringkaskan. Di antara yang saya ringkaskan, yang ke-11, sewajarnya kata syekh ni menjauhkan sangkaan yang buruk terhadap syekh, yakni guru, dan menjauhi akhlak yang keji terhadapnya. Sangka buruk aja ilmu tarik. Allah tarik ilmu. Antar sangka buruk saja dengan ustaz antar, Allah akan tarik ilmu antar. Antar datang cuba cari kawan nanti. Betul kan? Antar datang kerana kat rumah boring. Tengok TV dah macam-macam cerita dah berapa kali ulangan. Jadi macam mana nak hilangkan? Datang ke sini. Datang ke sini jumpa kawan. Kemudian bila jumpa kawan tak senonoh jadinya. Ini orang yang Allah tak beri hidayah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk. Bersangka buruk kepada guru saja, Allah akan tarik ilmunya. Bersangka buruk kepada guru saja, Allah akan tarik ilmunya. Guru antar guru salaf yang saya katakan. Kalau guru salaf antar dah sangka buruk, guru salaf mana lagi yang tak nak cari? Macam mana Abdul Nasir? Kita katakan ada 5 orang lebih kurang yang perlu kita hormati di Singapura ni yang saya kenal. Saya sebut satu namanya. 5-5 pun disangka buruk, nak cari guru salaf di mana? Maka jawapan saya, Allah mengatakan kalau malaikat keseluruhannya turun depan dia, orang mati semua dibangunkan, semua bukti-bukti Quran hadis diberikan, dia tak akan beriman. Jadi jangan layan orang seperti ini. Jangan layan. Kalau kita layan, kita jadi bodoh. Tetapi untuk memperkatakannya supaya yang lain jadi peringatan, itu wajib. Maka dia mengatakan, ustaz berkali ulang supaya yang lain itu jangan buat. Berapa kali saya ulang supaya yang lain jangan buat. Jadi di antara dalam buku Tazkiratu Sami' lil Mutakallimin, sewajarnya menunjukkan menjauhkan sangkaan yang buruk terhadap syekh atau guru dan menjauhi akhlak yang keji terhadapnya. Kenapa? Dari Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Salam berkata, seorang pelajar sewajarnya membersihkan dirinya secara lahir dan batin. Kalau lahir, pakaian bersih. Kalau batin, artinya niatnya. Iaitu dengan menjauhi setiap yang menyalahi sunnah. Kemudian menghiasi diri dengan sunnah SAW di dalam segala keadaan. Menjaga wudu dan membersihkan badan dengan tidak memaksakan diri di luar kemampuan. Artinya, seperti Imam Ahmad dan Imam Malik, dia tak akan mengajar kecuali pakaian yang rapi serapi-rapinya, mandi dulu. Sehingga salah seorang daripada imam ni, khalifah datang ke rumahnya. Dibuka khalifah, ditutup pintu, kemudian dimandi bersih-bersih. Mungkin makan masa sedikit, bila buka pintu, apabila khalifah, engkau penjarakan aku depan pintu kau. Apa nanti penjara? Tunggu lama. Maka dikatakan oleh imam ni, ya imam, ilmu ini adalah milik Allah. Ilmu itu kalamullah. Saya muliakan dengan apa? Saya menghias diri dulu. Rupanya khalifah ajak di rumah dia. Untuk anak-anak dia. Apa kata imam ni? Ilmu itu didatangi, bukan ilmu mendatang. Faham maksudnya? Jadi dia tak mau mengajar di rumah khalifah. Dia katakan, saya mengajar di masjid. Panggil anak kau, pergi masjid. Habis cerita. Di masjid, dia tak kira khalifah ke, bukan khalifah. Guru dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana cerita syarik. Syarik mengajar. Anak khalifah datang. Bila anak khalifah datang, dia duduk di belakang. Dia menghadap pelajar. Syarik sedang mengajar, apa kata anak khalifah? Dia tanya itu dan ini. Bila syarik tidak melayan, apa kata anak khalifah? Ya Syekh, kau tahu tak aku siapa? Aku anak khalifah. Apa kata syarik? Allah muliakan guru. Aku tidak akan menjatuhkan apa yang Allah sudah angkat. Bermakna Allah mengangkat aku sebagai orang mulia, kau sebagai anak murid di belakang, lepas itu di depan. Jadi dia katakan aku tak akan jatuhkan apa yang Tuhan sediakan. Lama-lama anak khalifah orang yang bijak, maka dia melutut meminta maaf. Jadi bagi saya pertahankan hak saya kerana Allah perintah. Takkan saya nak merayu-rayu kepada orang yang buat kurang ajar ni, dikatakan minta maaf, tak boleh. Dia minta maaf dengan anak, itu hak anak. Tapi anak minta maaf kepadanya sebab anak tak ngajak mereka ke neraka. Dan begitu juga kalau anak silap, apakah manusia tak silap? Al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Manusia tetap buat silap dan lupa. Jadi kalau nak cari kesilapan saya memang jumpa. Tapi nak cari ilmu daripada saya juga jumpa. Mana satu yang tak dudukan. Nah, kalau dudukan ilmu berjaya. Kalau cari kesilapan, saya bukan Nabi. Walaupun nama saya Rasul, saya Rasul Dahri. Bukan Rasulullah. Faham itu saja. Ya, kesilapan tetap ada. Jadi apa yang dikatakan oleh sejumlah sahabat, ulama-ulama besar, wajib menghormati guru untuk dapat ilmu. Kalau tak menghormati guru, ilmu tak akan dapat walaupun sebesar zarah. Nanti dalil-dalilnya banyak. Begitu juga, Ibn Abi Hatim berkata, Abdullah bin Abi Umar Al-Bakri mengatakan, saya mendengar Abdul Mulki Al-Maimuni berkata, sesungguhnya saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bersih pakaiannya dan badannya, rapi kumisnya, misalnya rambut kepalanya, dan lebih putih pakaiannya daripada Ahmad bin Hanbal. Jadi dia nak mengajar pun pakaiannya adalah pakaian yang rapi. Karena menghormati ilmu, bukan menghormati anak murid saja tapi ilmu. Ya. Ke-12, tidak boleh bersikap sombong kepada guru kerana Allah melarang sikap tersebut sebagaimana firman-Nya. Ya. Wahfid janahaka lil mu'minin. Hendaklah engkau berendah diri ya kepada orang-orang beriman, terutama guru antum. Kepada orang awam yang beriman, kita wajib menghormatinya, apalagi kepada guru. Jadi ayat ini mengatakan, hendaklah engkau berendah diri kepada orang-orang yang beriman. Apa itu sombong? Definisi sombong, al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, iaitu orang lain. Yang guru antum tu bawa kebenaran. Kalau antum tolak, bermakna antum sombong. Begitu juga Al-Kibriya'u Rida'i. Di ini dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Al-Kibriya'u Rida'i wal-Azamatu Izari. Faman naza'ani wahidan minhuma fadabtuhu finnar, kadabtuhu finnar. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Maka barang siapa yang menyelisihiku pada salah satunya, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi sombong itu adalah jadi api neraka. Orang yang sombong akan jadi bakal jadi api, kayu api neraka. Orang yang sombong bakal jadi kayu api neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meski hanya sebesar biji sawi. Umum. Kalau terhadap guru lebih besar akibatnya. Inna Allaha auha ilayya an tawada'u hatta la yanbaghi ahadan ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kamu bersifat tawaduk sehingga tidak meninggi diri antara satu, antara seorang dengan seorang yang lain. Tidak bermegah-megah diri antara seorang dengan seorang yang lain. Sekarang paling banyak menggoda orang tinggalkan ustaznya, paling megah dia. Tengok aku paling banyak, pecah rekod. Berapa banyak anak murid ustaz kita dah tarik, tinggalkan ustaz. Megah dia. Subhanallah, patutnya misal. Ini berlaku sekarang, akhir zaman. Maka kata Rasulullah SAW, ilmu akan ditarik, di antaranya inilah ciri-cirinya. Ya, saya rasa sampai di situ kerana masa kita tinggal 5 minit saja. Kalau dimanfaatkan 5 minit, kita ambil soalan. Kerana tadi tak ada soalan, maka saya panjangkan. Bagus hari ini, rehat saya, tak ada soalan. Ya, teruskan. Ya, teruskan. Ya, teruskan dia. Ya. Tauliah tu bid'ah. Apa nak buat? Tauliah tu bid'ah. Betul kan? Tauliah ni satu anugerah yang diberikan oleh orang alim kepada anak muridnya. Bukan diminta. Asalnya anugerah diberikan kepada seperti Imam Syafi'i. Bila habis satu kitab Al-Muwatta, apa kata Imam Malik? Kau ajarkan kepada kaum kau. Itu tauliah. Tapi sekarang tauliah mesti diminta. Tauliah penghormatan saja. Tauliah itu satu penghormatan diberikan kepada orang yang berhikmat ataupun orang alim yang berhikmat. Tapi sekarang diwajibkan. Apa ni? Ciptaan tauliah ni diwajibkan, itu ciptaan Yahudi. Apabila negeri Islam dijajah oleh mereka, diwajibkan tauliah seperti di Indonesia. Supaya apa? Dapat mengekang gerakan-gerakan yang anti apa? Anti penjajah. Itu asalnya. Tapi bila penjajah keluar, Jabatan Agama pun gunakan kesempatan ini untuk menekan orang yang di luar pahaman mereka. Seperti di Singapura, kita mengajak kepada salaf kebanyakan yang mereka ni tak kenal salaf, tak tahu salaf, malah akhirnya anti salaf, yang kita ni tidak diberi tauliah kerana ajaran kita ajaran, dan salaf ini ditukar oleh mereka daripada kalimah salaf kepada Wahabi. Subhanallah. Jadi bagi anda, tauliah bukan satu kewajipan, tetapi tauliah ada satu penghormatan. Jangan diminta-minta penghormatan. Biar mereka bagi. Makanya selagi kerajaan Singapura belum mewajibkan tauliah, saya tidak akan minta tauliah. Dulu yang minta bukan saya, asalnya sahabat-sahabat yang usaha untuk minta. Betul tak, Saudara Munim? Saya tak minta. Saya tak pernah isi borang, minta tak ada. Mereka yang isi borang suruh saya sign. Oleh kerana saya menghormati para sahabat, maka mereka hantar. Bila mereka hantar, ditolak. Yang terakhir, saya di interview lebih 2 jam. Saya tanya keraninya, biasanya orang dah dapat tauliah di interview, kebanyakan tak di interview. Kalau interview pun tak sampai 10 minit. Saya 2 jam. Hampir 3 jam sebenarnya. Tanya anak saya. Kemudian dapat surat, respon daripada mereka, ustaz tak layak. Bukan ustaz, Encik Rasul tak jawab. Tak apa, tuan atau encik. Tak layak. Subhanallah. Kenapa tidak layak? Kerana semasa di interview, banyak perkara-perkara yang saya bantah. Ikan, dia mengatakan, salah seorang mengatakan, percaya tak? Ini dirakam. Semasa saya nak interview, yang nak interview saya mufti. Tapi mufti pada masa itu, ada kuzuran. Kedua, Ustaz Ali. Ustaz Ali pada masa itu dari hospital kerana masalah jantung. TM Fauzi. Ustaz Hasbi. Kau Sunni Maulan. 7 orang je. Dia punya bos mufti datang. Kemudian orang kuat pergas. Siapa orang kuat pergas? Hasbi. TM sama siapa? Hasbi. Hasbi datang. Dari pengadilan masyariah bekas ni mahkamah syariah, orang kuat mahkamah syariah Pasuni datang. Kemudian berapa ustazah? Jurucatat lagi. Saya tengok ramainya sampai 7 orang. Saya tak bohong, tanya kepada mereka sebab mereka taruh senarai itu. Saya tanya mana mufti? Mufti ada hal. Pada masa itu bukan mufti sekarang, mufti yang lama. Mana Ustaz Ali? Ustaz Ali di masalah jantung, ada di hospital. Jadi tinggal berapa orang? Tinggal 5 orang. 5 orang ni, subhanallah, di antaranya satu orang mengatakan, Ustaz, saya dapati anak murid Ustaz, bila sembahyang rapat-rapat. Saya katakan, kenapa? Rapat-rapat sudah masuk hadisnya. Siapa masukkan? Sibulah cuba kata, mana hadisnya? Saya katakan kepada dia, ni dirakam, anta ada hutang dengan anak. Anta mengatakan hadis ini sudah masuk. Hadisnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Hadisnya berpuluh. Suruh rapatkan, betul kan? Kita dah tulis tu, merapatkan. Tapi dia mengatakan sudah masuk. Saya tanya nama, dia tak kasih nama. Ya Syekh, anta pergi mahkamah, anta jadi seorang hakim, anta lupa. Mana boleh hukum kita? Anta kena sebut siapa? Oh, saya lupa Ustaz. Mana bukunya? Cakap nama bukunya. Nama bukunya berlupa. Ya Syekh, anta karang ni. Dah tak ada benda. Ha, begitu juga. Dia mengatakan, di antaranya anak murid Ustaz, bila semayang kangkang besar-besar. Siapa suruh kangkang besar-besar? Dia nak kangkang besar-besar kerana nak rapatkan. Anta punya pasal. Anta tak merapat, dia nak rapatkan kaki jumpa kaki, maka dia kangkang. Jadi banyak persoalan, saya buat hujah. Saya jawab dengan hujah. Ini kalau sampai kepada mereka, bagus lah. Rakaman ni. Saya buat hujah. Saya tanya mereka, mereka tak punya hujah. Paling-paling hujah mengatakan, orang ramai dan macam ini Ustaz, maka saya nak buat. Saya katakan hadis anta, hadis orang ramai. Anak katakan hadis anta, hadis orang ramai. Kalau hadis orang ramai boleh pakai, Allah sudah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Allah mengatakan kalau engkau taati sebahagian besar orang yang hidup di permukaan bumi ini, mereka akan sesatkan kepada jalan Allah. Al-An'am 116. Anda lihat sendiri. Maka kita katakan kepada mereka, kami nak bantu antum. Tetapi oleh kerana apa yang anta kerjakan sudah dipertahankan kerana rakus kuasa, rakus kedudukan, rakus wibawa. Bila kami dibiarkan bercakap seperti ini, wibawa mereka boleh goncang, kedudukan mereka boleh loncang, dan banyak masalah mereka akan timbul kerana mereka akan ditanyakan, apa hukum rapat-rapat? Mereka tak boleh jawab. Senang jawabnya, sudah dimasukkan. Ya, sudah dimasukkan. Ya, subhanallah. Kalau inilah khianat, kita dah bincang tadi. Kita dah bincang. Ini amanah. Kalau tidak iman, dia jadi munafik, jadi orang fasik atau jadi orang kufur. Jadi beri kami ruang untuk berdakwah di masjid. Kami tak minta duit. Tapi disuruh minta tauliah. Bila tauliah tak dapat, jadi tak boleh masuk masjid. Jadi tauliah sahabat bukan satu kewajipan dalam Islam. Yang wajib bila ada ilmu. Sebab kata mal ilmu mal'un. Menyembunyikan ilmu itu dilaknat, maka orang yang ada ilmu wajib menyampaikannya. Saya diminta oleh antum kan? Antum kumpul ramai-ramai minta saya datang. Kalau saya tak datang, saya kena laknat. Maukah saya kena laknat? Ini dikatakan tidak boleh. Apakah kuasa di tangan mereka untuk menyampaikan ilmu? Kuasa di tangan Allah. Makanya kalau mentaati hal ni, yakni jangan mengajar kecuali ada tauliah. Saya tak boleh taat. Sebab ini maksiat. Dalam hadis Bukhari, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Kata mal ilmu mal'un ya Syekh. Menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Dan apabila lihat kemungkaran, apa mesti kita buat? Cegah. Dengan tangan. Tak mungkin dengan tangan, dengan mulut. Tak mungkin dengan hati. Yang ketiga tu, adhaful iman. Saya tak mahu iman saya jadi orang yang da'if. Maka saya sampaikan. Jadi aku lihat, cerita tauliah ni, karut. Cerita tauliah, cerita karut. Tukang karut mereka. Kalau istilahkan dalam hadis, kusas. Jangan buat karut dalam agama ni. Agama bukan milik mereka. Mereka diberi amanah untuk mengatur bagaimana dakwah supaya sampai kepada masyarakat. Mereka sekarang diberi amanah. Amanah tu mereka kena. Untuk mengawal supaya jangan langgah mereka punya program. Jangan langgah mereka punya pahaman. Jangan langgah mereka punya bid'ah. Itu saja yang berikan dahak. Betul kan? Antum katakan betul? Ha, bermakna saya tak sisi dalam menyampaikan. Antum katakan betul? Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semasa azan, ana lihat ada orang yang menyapu mata atau kening. Apakah ada hadis dalam perbuatan ini? Syukran. Ini bina amal besar. Baca selawat, nah, pakai ni. Sapu kat mata dia. Sapu kat kening dia. Ini hadisnya hadis palsu. Minggu depan kalau ingat, saya bawa hadis ni. Hadis palsu. Bila sebut waktu azan, maka apa? Hayya alal falah. Diambil. Dibaca selawat di ni. Siapa suruh? Hadis hadis palsu saya. Jangan buat antum. Separuh. Pak Imam ke atas apa? Ke atas mimbar hari Jumaat. Bila Bilal azan, azan kedua. Nah, dia macam ni, dibaca. Dibuka di nyispek, dibuat macam ni. Saya katakan alamak. Ini apa dia? Ya. Ya. Jadi buat seperti ini, antum jangan buat dia. Ini namanya bid'ah kerana dilarang. Kerana itu hadisnya hadis palsu. Hadis mungkar lagi. Jadi jangan buat. Tolong beritahu kepada mereka hadisnya hadis palsu. Kalau saya ingat, minggu depan saya akan bawa hadisnya. Palsu ni, tidak ada hadis yang sahih. Ya? Oleh kerana waktu dah penghujung, tempoh hari ada orang yang infak untuk daurah kita di Jamiah pada 25 ni. Yang infak tak datang dapatkan buku. Tapi yang infak nak datang, buku nanti ambil di mana? Di Jamiah. Ya, ada tadi ada mengatakan tiket saya hilang. Tak apa, saya ada simpan potongannya. Tapi kalau yang tak hadir, tetap ambil buku di situ. Tapi yang hadir nanti ambil buku di mana? Sebab beri nama saja, saya simpan potongannya. Makanya potongannya saya ambil. Tiket tu ada potongan, saya ambil. Jadi siapa-siapa yang sudah infak tetapi tak hadir, ambil buku di belakang. Tapi yang hadir tolong jangan ambil dulu, ya. Ambil di mana? Ambil di Jamiah sana. Dan mudah-mudahan ya, yang infak ni kami berdoakan supaya dimurahkan rezeki. Dan insyaAllah mudah-mudahan zakat antum, kalau disilapan sana kesilapan sini, dibersihkan dengan infak ni. Sebab infak kami ni ada dua atau tiga. Pertama kita nak salurkan ke mana? Ke Melbourne. Kedua ke Radio Hang. Sebab Radio Hang pun ada masalah, masalah keuangan. Ketiga adalah yang orang memerlukan bantuan. Kalau orang tu masih memerlukan, kita akan. Dan kita sekarang ada Ummi. Ummi akan mengeluarkan semua hitam putih. Yang kita dapat dan yang kita keluarkan semua hitam putih. Kita akan keluarkan hitam putih. Dan kita akan buktikan bahawa apa yang kita buat sekarang, kata orang apa? Tulus. Transparent lah kata orang. Kita tak akan, walaupun sesedesin, kita tak akan sembunyikan. Jadi insyaAllah, kita buat kerana untuk menghidupkan sunnah. Dan di sini dibawa tajaan Ummi. Ummi ni, kenapa saya tubuhkan Ummi? Kalau orang cari sunnah di Johor, di Singapura, terkial-kial dia. Sekarang, pergi laman web kami. Ataupun jumpa kami melalui Ummi. Saya sebagai pengarah Ummi, insyaAllah Ummi akan diluaskan. Dan kita akan adakan juga tabung kebajikan untuk membantu jamaah-jamaah yang, dan kalau kita mampu, satu masa nanti kami tak akan ambil daripada antum sesen pun untuk kuliah ni. Macam sewa-sewa ni Umi akan atasi. Tapi Umi baru sebulan, sebulan setengah. Jadi keuangannya belum mantap. Dan kami menubuhkan juga dari Umi ni satu syarikat yang berupa perniagaan. Yang perniagaan ini tak ada kaitan dengan antum punya aktiviti. Dan hasil daripada perniagaan ini akan disalurkan kepada tabung kebajikan Umi. Jadi di antara tabung kebajikan Umi, menerima infak-infak antum untuk tabung kebajikan Umi. Dan kerana orang yang menadah ni ramai, jadi berjayakanlah sama-sama. Ya, dan kami akan lantik ahli jawatan kuasa muslimah dan muslimin. Dan saya nanti akan minta isteri-isteri antum yang boleh membantu kami. Kita katakan sayap wanita. Jadi sayap wanita ni sebab apa? Kalau ada masalah, takkan saya nak tangan ni. Tentulah bagian wanita. Ada kematian dan sebagainya. Jadi kami akan bentuk ni dan antum akan dilibatkan. Jadi siapa yang nak terlibat dalam aktiviti ni, boleh daftarkan dan bantu kami dalam. Kalau ada pengalaman, curahkan pengalaman kepada kami. Sebab dakwah salafiyah tak terurus. Nak cari siapakah yang boleh membantu kami dalam dakwah salafiyah di Singapura, nak jumpa siapa? Kembali kepada Umi, Umi akan urus. Hatta untuk makluman antum, saya Profesor Dr. Suhaimi Muhammad Zainuddin dan Ustaz Usini pernah berbincang tahun lepas dan didatangi wakil dari pihak Darul Ifta. Darul Ifta hanya menerima fatwa dari kami tiga orang saja. Saya mewakili Malaysia dan Singapura. Ustaz Usini mewakili persatuan-persatuan ini dan Profesor Dr. Zainuddin wakil Malaysia. Jadi kalau keluar fatwa daripada tiga orang ni akan diterima oleh mereka. Kalau tidak, tidak akan diterima. Makanya saya akan jadikan imam pergi khadim untuk jumpa Ustaz Usaini atau di Singapura dan di Johor jumpa siapa? Jumpa saya sebab kita ada Umi. Saya bukan nak bangga tapi untuk mengurus. Dan saya tak akan pegang ni terus. Saya nak cari wakil-wakil pengganti nanti untuk menguruskan Umi. Jadi Umi diwujudkan demi untuk menyusun disiplin untuk menghidupkan dakwah salafiyah di Singapura dan di Malaysia. Dan juga belum ada wakil daripada Indonesia. Jadi pihak sana minta supaya jadi wakil di Indonesia. Sebab nama saya seorang di situ. Di dalam wakil ni nama saya seorang. Mewakili tiga negeri. Malaysia, Indonesia dan Singapura. Dan ini semua kami akan dapatkan surat rasmi dari Darul Iftah. Supaya jangan jadi fitnah. Ya, dan mereka berjanji akan beri kepada kami. Jadi insyaAllah Umi kita wujudkan untuk mengurus dakwah salafiyah. Di dalam paltok pun mudah-mudahan fahamlah. Dan orang yang berkenaan kalau dengar, dia tahulah apa yang saya cakap. Ya, jadi tiga orang jadi wakil. Ustaz Usidi, anak sendiri dan Profesor Dr. Sulaimanuddin. Tapi bagaimanapun dirujukkan kepada saya dulu. Jadi insyaAllah peluang ni kita akan hidupkan supaya jangan kami tak ada, lama-lama tak ada. Jadi Umi untuk melanjutkan. Bermana mereka akan kenal ada dua badan yang boleh dirujuk di Singapura. Satu khadim dan satu. Tapi ahli jawatankuasa khadim belum menerima ni. Makanya kami akan bentuk ahli jawatankuasa untuk menangani masalah fatwa. Ya, sebab banyak orang yang tidak boleh menerima kalau kita keluarkan fatwa. Kecuali di apa diterima oleh Darul Iftah. Kalau kami dijadikan wakil Darul Iftah tak ada masalah. Tapi kami perlu ada satu badan yang mengurus. Jadi badan yang kami mula ada bentuk apa dia? Ummi. Apa arti ummi? Untuk mu masyarakat Islam. You untuk mu M masyarakat Islam umum. Bermakna masyarakat Islam di mana? Yang pilih ni nama ni orang rumah saya. Asalnya Ummul Qura. Jadi Ummul Qura tak boleh dipakai sebab Ummul Qura syarikat saya. Maka kita ambil Saya cakap Ummi tak kena. Tak kena Ummi. Ummi ibuku. Jadi kita kembalikan masalah ni kepada ibu kita. Induk kita. Apa dia? Kita namakan kita punya kalau dia katakan satu badan, badan namanya Ummi. Dan Umi International. Dan di situ kita perlu dapatkan duit dengan cara membuka bisnes. Umi International PTE Limited. Jadi insyaAllah sudah didaftar dan Alhamdulillah sudah diluluskan. Dan kita juga sudah ada akaun bank. Semua akan disalurkan kepada akaun kami. Ya, jadi ini, kalau kita berjaya, kita akan buat yang kedua. Tadi Dr. Fadlan, Rektor Universiti Islam Madinah di Kuala Lumpur, di Selangor, datang ke rumah saya. Jadi di antara perbincangan, kita buat bincangan ni. Ya. Dan dia akan adakan satu seminar di Johor atau di Melaka pada bulan 3 ni. Jadi di antara yang dibincangkan adalah gerakan dakwah. Jadi bagaimana kita nak nyusun, perlu ada pertubuhan atau persatuan. Dan kita tidak boleh bawa orang luar ke sini kecuali melalui kita punya pertubuhan yang sudah didaftar. Kita nak bawa Ustaz Hakim, macam mana? Tak boleh. Siapa nak lindungi? Ada satu yang berdaftar. Jadi insyaAllah kita akan bawa ulama-ulama dari luar dan kita berjaya atau tidak ni. Kalau kita berjaya ni, kita target 50 ribu, bukan masalah duit. Tapi ada orang nak tengok. Kalau kita berjaya, 3-4 badan akan sponsor. Dan kita akan buat nanti di mana? Di Expo. Yang sewanya satu hari 20 ribu. Tapi orang ni berjanji, dia ni kasih 10 ribu, sewa dah lepas. Tapi berjaya tak kita ni? Kalau kita tak berjaya ni, dikatakan kita tak boleh handle. Dan saya dalam masyarakat itu hari, Saudara Faisal mengatakan seperti itu. Begitu juga Saudara Firsyang. Kalau kita berjaya ni, kita akan lanjutkan lebih jauh daripada ni. Bukan untuk target duit, tapi untuk target dakwah. Salafi antumlah yang selamatkan, bukan Nasaron. Salafi dikembangkan, antumlah yang mengembangkan. Dan salafi antumlah yang bertahankannya. Kalau tak ada, tak ada. Bagaimana periodnya 84, saya balik, Ustaz Monik pun tahu, sejak 84, Ustaz Monik dah sama saya. Sampai sekarang, kalau dulu kalau kita cerita pasal salafi, orang ketahukan. Tapi sekarang, siapa yang ketahukan salafi, dia ketahukan. Faham ya? Dulu saya berdakwah salafi, orang ketahukan. Ustaz ni kena cekup Pak Arab. Tetapi kalau orang ketahukan kita sekarang salafi, dia akan diketahukan. Terbalik. Tapi 84 saya sampai sekarang berapa tahun kita? Hidupkan manhaj salafnya. Sekarang teruskan dengan kita menghidupkan ni. Ummi dan aktiviti ummi. Itu saja kerana waktu sudah habis. Dan saya sudahi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Biar muslimah keluar dulu insyaAllah.